Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul unqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'in. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد Ibarallah ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan terus menambahkan iman kita hari demi hari semakin bertambah dan semakin kuat hendaknya. Salawat dan salam kita semua untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meringkaskan kajian kita tentang membongkar atau menyingkap rahasia alam jin dan malaikat. Pada pembahagian yang lalu sudah kita uraikan tentang pembagian alam. Alam dibagi oleh Allah kepada dua bagian, yaitu alam gaib dan alam nyata. Alam gaib, inilah dia segala yang di luar jangkauan panca indera manusia. Dia adalah alam di mana Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta segala-galanya serta malaikat, jin, setan, iblis sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini dihitung sebagai alam gaib. Kemudian alam nyata, dialah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Kemudian keimanan kepada perkara gaib adalah bahagian daripada syarat dan rukun iman, ya. Sehingga dimasukkan al-imanu bil yaumil akhir, al-iman kepada hari akhirat, bahagian daripada iman kepada yang gaib. Kemudian uraian tentang gaib itu sendiri sudah pernah kita bedah sehingga tidak perlu lagi kita perluas. Sekarang kita membahas tentang fakta adanya jin dan setan juga sudah selesai. Adanya kesurupan, kemudian adanya pembicaraan jin melalui orang kesurupan kepada kita dan keluarnya jin dari tubuh seseorang setelah orang itu diruqyah seperti Rasul meruqyah orang yang gila sehingga orang itu langsung sembuh. Kemudian Rasulullah SAW meruqyah dengan menggedor dada seorang sahabat yang sering lupa dalam sholat sehingga setelah itu kata sahabat ini saya tidak pernah lagi lupa dalam sholat. Rasulullah menggedornya dengan mengatakan keluar kamu hai musuh Allah. Ini pertanda bahwa ada makhluk yang lain di dalam tubuh orang ini yang menyebabkan orang itu sering lupa dalam sholat sehingga dipukul oleh Rasulullah dadanya sambil mengatakan ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu wahai musuh Allah. Itu adalah jin. Itu adalah perbuatan setan. Kemudian fakta adanya jin dan setan, adanya perilaku menyimpang yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Secara fitrah manusia tidak akan suka seperti perilaku zina, homoseksual, lesbian, mencuri, minum-minuman keras, menghisap ganja dan sebagainya. Orang jelas ini akan merusak, membahayakan. Tapi masih saja ada para pelaku-pelaku yang menyukainya. Padahal secara fitrah nggak ada yang suka dengan rokok, nggak ada yang suka dengan ganja, dengan narkotika dan lain-lainnya. Tapi masih ada saja para pelakunya. Taib. Kemudian kita menguraikan tentang jin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah mengisi alam antara alam malaikat dengan alam manusia. Jadi jin itu tidak seutuhnya gaib. Kenapa tidak dikatakan tidak seutuhnya gaib? Karena jin sendiri tidak mampu melihat malaikat. Sementara malaikat mampu melihat bangsa jin, ya. Jangan difikir jin itu mampu melihat malaikat, tidak. Kemudian iblis sendiri adalah termasuk di antara buyutnya bangsa jin yang ada sekarang ini. Dan saya telah menceritakan dulu tentang asal muasal iblis. Jadi agar dapat dibedakan apa itu setan, apa itu iblis, dan apa itu jin. Seluruhnya adalah bangsa jin. Makhluk berakal yang sudah Allah ciptakan cuma tiga. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Enggak ada yang lain. Bagaimana dengan hantu? Bagaimana dengan semuanya? Tidak ada. Itu hanyalah jin yang ngerjain manusia yang memang sudah lemah akidah dan jauh daripada pemahaman agama. Orang seperti ini saja yang percaya dengan hantu-hantu dan mau dihantu-hantuin. Padahal seluruhnya adalah bangsa jin. Sebenarnya enak saja, nanti akan kita uraikan bagaimana mengusir hantu-hantu itu dari rumah. Sebenarnya tidak sulit, ya. Yang pasti mereka itu adalah jin, tak ada yang lain. Bagaimana dengan orang yang menampakkan diri yang sudah mati? Hah? Kita katakan bahwa itu adalah pocong, kita mengatakan itu adalah kuntilanak segala macamnya, itu juga jin, ya. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh makhluk tersebut. Taib. Selanjutnya, asal penciptaan jin sudah kita jelaskan dalam ringkas. Jin diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah liat, dan malaikat diciptakan dari nur. Jadi kekuatan unsur penciptaan jelas ada pada malaikat, bukan pada bangsa jin. Kemudian setan adalah seluruh bangsa jin yang sudah kafir kepada Allah dan berbaiat dengan iblis. Ini adalah setan. Setan adalah seluruh bangsa jin yang sudah kafir kepada Allah kemudian berbaiat dengan iblis, maka dia menjadi setan. Makin dia jahat, makin dia banyak berbuat yang dimurkai oleh Allah, makin jelek rupanya, bentuknya, ya. Jangan pikir jin dan setan itu besar, sebesar bapak ibu badannya. Enggak. Jin dan setan itu kecil. Dia kecil. Dia hanya sebesar kelereng, atau mungkin saja sebesar biji kacang, ya. Jangan pikir mereka besar, tapi mereka bisa menjelma dalam bentuk besar untuk nakut-nakutin kita. Rasulullah SAW pernah dalam tahajud diganggu, kemudian beliau tangkap pengganggu itu, maka pengganggu tadi yang kelihatannya gede mengecil sampai hanya seperti seekor tikus. Kata Rasulullah, aku bisa merasakan dinginnya lidahnya saat lidahnya menjulur membasahi tangan Rasulullah SAW. Jadi setan itu, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian antara saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, pasti ku ikat dia di tiang masjid agar besok jadi mainan anak-anak kota Madinah, kata Nabi. Jadi jin itu kalau sempat dia ketangkap sama kita, dia gak akan bisa balik ke alamnya. Tidak akan bisa balik ke alamnya. Makanya para ulama salaf kita dulu mengingatkan, kalau sempat kamu nampak atau ketemu dengan bangsa jin yang menjelma, apapun bentuknya, tangkap. Tangkap. Tapi untuk diapakan? Ya, maksudnya tangkap itu adalah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menghinakannya. Hinakan. Ada sendal, lemparkan kepadanya. Bismillah Allahu Akbar. Ada pasir, bismillah Allahu Akbar. Ada air, bismillah Allahu Akbar. Lempar dia dengan, jangan sampai malah kita menjerit. Nah kalau di TV gayanya kan untuk mudah-mudahin orang, ya kan, mereka menjerit, wah, apa untungnya dengan wah gitu, ya. Yang diajarkan dalam Islam adalah sir, kan begitu kan, usir dia. Nggak mau diusir, hanguskan. Gimana cara menghanguskannya? Bukan disiram pakai bensin, tetapi dibacakan ayat-ayat Allah atau azan. Nanti akan kita uraikan bagaimana cara mengusir mereka ketika kita ketemu secara fisik dengan mereka langsung. Kemudian iblis adalah dari bangsa jin, moyangnya jin yang bertemu dengan Adam dulu. Beda jin, setan, dan iblis. Selesai katakan. Nah, ini tidak perlu diulang kembali. tidak semua jin adalah yang kekal itu cuma iblis. Kekal dalam artian umurnya panjang sampai hari kiamat, cuma iblis. Seluruh jin sama dengan manusia. Kecil, kanak-kanak, ya, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan mati. Dan mereka bisa mati. Iblis diapakan juga tidak akan pernah mati. Bagaimanapun kita untuk berusaha menghabisi iblis, dia tidak akan pernah mati. Ya. Karena satu-satunya yang mampu menghabisi nyawa iblis adalah malaikat maut, dan itu setelah seluruh jin dan manusia lainnya serta seluruh malaikat dimatikan. Lah baru tinggal tersisa nanti malaikat maut dengan iblis. Nah, Allah perintahkan, malakul maut, sekarang kutepati janjiku. Iblis sudah saatnya nyawanya dicabut. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang bisa membunuh iblis. Ifrit bisa dibunuh. Ifrit bisa dibunuh, ya. Ifrit ada termasuk di antara jin yang sudah kuat. Jin yang sudah memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi dia pun bisa dibunuh. Dengan ayat kursi yang dibacakan berulang-ulang oleh orang yang punya tauhid, insyaallah dia bisa hancur. Tapi kalau ayat kursi dibacakan oleh orang yang akidahnya saja masih kacau, makin dibaca makin ketawa jin ifritnya. Baca apa ente? Ya. Kalau kita memang tauhidnya sudah kuat, sudah benar, imannya sudah sahih, kita bacakan berulang-ulang ayat kursinya, mulai-mulai dia ketawa tuh. Lama-lama dia nangis, lama-lama minta ampun, dan lama-lama dia hangus. Jadi jangan sampai kita, kok gak mempan ya? Ketawa-ketawa dia. Itu awalnya. Teruskan. Oke? Okay? Lanjut. Tidak semua jin adalah setan. Kami sudah jelaskan tadi, setan hanyalah jin yang kafir kepada Allah, lalu berbaiat kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Maka, tidak semua jin adalah setan. Mereka ada juga yang beriman dan menjadi orang soleh. Ada juga jin yang gak jadi setan, padahal dia tidak berbaik pada iblis, tapi jadi penjahat. Persis kayak manusia. Dia gak kafir. Dia muslim, tapi anti sholat. Suka makan riba. Jin itu punya perangai sama dengan manusia. Ya, suka berzina. Suka ganggu. Suka berjudi. Suka korupsi. Hah? Jadi dari bangsa jin juga ada, padahal dia muslim. Sama. Lanjut. Makanya di sini ayatnya wa inna minas salihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan ada yang enggak seperti itu, ya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing jin itu kayak kita punya jalan sendiri. Ini jalan gue, ini cara hidup gue, mau apa lu, kan gitu kan? Sama bangsa jin juga ada. Gitu juga modelnya. Kita suka berantem sama kita, mereka juga suka berantem sama mereka. Makanya ketika terjadi angin puting beliung kecil-kecilan di kota Madinah, kata Nabi menjauh. Kenapa? Jin sama jin sering berkelahi. Nah, ya. Tapi jin berkembang biak dan berketurunan. Mirip dengan kita, dia punya syahwat, dia punya kecenderungan kepada lawan jenis. Dan ada juga jin yang homo, ada juga jin yang lesbi, sama. Nah, ketika jin itu masuk, jin laki-laki ini, dia suka pada laki-laki ini, dia masuk pada laki-laki ini, maka laki-laki ini akan punya kecenderungan suka kepada sama jenis. Ingat-ingat itu baik-baik. Kita sudah coba tangani orang homo, orang gay, orang lesbian, ternyata mereka bisa disembuhkan. Bisa, ya. Syaratnya orang ini mau sembuh. Saya juga merasa gak enak lah, kenapa saya kayak gini sekarang. Saya jadi berubah, saya suka sama perempuan, padahal dia perempuan. Ya. Ternyata ketika diusir jinnya, dia sudah normal kembali, dia suka pada laki-laki. Jadi ada jin yang lesbi. Ya. Oke, jin berkembang biak dan berketurunan. Kana minal jin, fafasaqa na'amri rabbih, afatattakhidhunahu dhurriyatahu awliya. Ya. Adalah iblis itu dari bangsa jin. Lalu ia durhaka dari perintah Allah Rabbnya. Apakah kalian ingin menjadikan iblis itu dan anak keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelindung, sebagai penjaga. Selanjutnya, nah ini mereka punya visi misi. Visi misi setan. Visinya untuk memperbudak manusia. Jadi mereka itu sebenarnya kita ini kan khalifahnya. Betul kan? Kita ini khalifahnya. Nah, dia ingin jadikan suasana kebalik. Dia ingin jadikan kita ini anak buahnya. Makanya sakit hati banget ketika Sulaiman mampu menguasai mereka. Waduh. Nah, setelah Nabi Sulaiman meninggal, mereka ingin balik lagi keadaan bahwa manusia harus di bawah telapak kaki kita. Jadi visi yang pertama adalah perbudak manusia. Sasarannya agar manusia ini di dunia enggak bahagia, di akhirat masuk neraka. Nah, ini target daripada setan, visi misi setan ini. Qal fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya bahwa saya adalah makhluk sesat, saya benar-benar, ini janjinya, ini sumpahnya, ingat ini baik-baik, saya benar-benar akan menghalang-halangi anak cucu Adam ini dari jalan engkau yang lurus. Kemudian, saya akan datangi mereka dari depan. Dan juga dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Sehingga, ya Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu yang bersyukur atau yang taat kepadamu. Ini sumpahnya iblis. Silakan, kata Allah. Iblis, kamu ingin sesatkan anak cucu Adam, hamba-hambaku. Ambil. Garap berapa yang kamu bisa. Kuasai yang bisa kamu dapatkan. Kecuali dua kelompok orang yang kamu takkan mampu menguasai mereka. Pertama, kata Allah, hamba-ku yang ikhlas. Yang kedua, hamba-ku yang senantiasa bersyukur. Dua jenis kelompok manusia dari hamba Allah inilah yang iblis, setan, takkan mampu sesatkan mereka. Kalau sempat agak sedikit menyimpang, akan cepat mereka kembali. Kenapa? Mereka ikhlas. Kalau udah ikhlas, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini mengatakan, yang aku tak mampu kuasai di antara hamba-hambamu, ya Allah, yang ikhlas. Hamba-hambamu yang bersyukur, ini tak akan bisa dikuasai. Coba contohnya. Baca dalam buku Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar oleh Imam Al-Zahabi. Di situ dikisahkan tentang pertemuan Hasan Al-Basri dengan seorang wanita bangsawan, cantiknya jangan ditanya, cerdas, berpendidikan, ya, soleha, orang kaya lagi. Seluruh bangsawan, seluruh orang-orang yang masih bujangan, bahkan yang udah punya bini pun, pengen menyunting dia. Tahu nggak, Bu, siapa akhirnya jodohnya? Seorang lelaki pendek, hidung pesek, hitam kale, baji rawe, ya? Ini suaminya, hitam, udahlah hitam kelat lagi, pendek, hidungnya pesek, banyak jerawatnya, ya? Ini yang jadi lakinya. Orang-orang pada nanya, kenapa kamu ini diguna-gunain ya? Saat bertumpah dengan Syekh Hasan Al-Basri, ditanyakan, jawabannya, ini jawaban yang paling bagus. Jawaban orang yang bersyukur, satu, jawaban orang yang ikhlas. Dia mengatakan begini, saya bersyukur ala kulli hal, dan saya ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Allah. Allah datangkan dia untuk jadi suami saya. Sehingga dengan jawabannya ini, lelaki dimanapun akhirnya mundur untuk mau maju. Gak bisa maju. Jawaban wanita ini begini. boleh jadi lelaki ini melakukan amalan yang sangat diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, sehingga Allah ingin memberikan kepadanya balasan sebelum surga di dunia. Dan kalaulah saya jadi dipilih oleh Allah sebagai balasan untuk dia, saya pilihan Allah, saya bangga dengan balasan saya menjadi pilihan Allah untuk menjadi nikmat bagi dia. Dan saya jalani ini dengan syukur, dengan ikhlas. Satu. Yang kedua, kalau seandainya saya melakukan dosa, lalu Allah ingin menghapuskan azab di akhirat untuk saya dengan menghukum saya di dunia, dan Allah jadikan laki-laki ini yang sekarang suami saya sebagai hukuman buat saya ikhlas. Asal saya tidak dihukum di akhirat, boleh jadi saya sudah melakukan suatu dosa dan kesalahan. Indah enggak jawabannya? Indah. Gimana setan mau masuk? Susah setan masuk. Orang yang kayak gini, ikhlas atau bersyukur, enggak tembus. Coba, ibu kalau seandainya, bapak kalau seandainya mampu mencari benang merah dari setiap kejadian dan musibah yang arahnya kepada ikhlas dan syukur, setan enggak ketemu lagi jalan masuk pada kita. Percayalah. Coba masalahnya apa? Kadukan. Saya akan sampaikan benang merahnya. Akhirnya kesimpulannya, oh iya, benar. Yang ini akan menjadikan kita puas, ridha, ya, dan akan menjadikan kita jadi tenang. Alhamdulillah. Ujung-ujungnya, alhamdulillah. Oke. Baik. Misinya mengkondisikan manusia agar selalu lupa. Lupa pada Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran, lupa taat pada suami, lupa tanggung jawab pada istri. Siapa yang hizbus syaitan yang berhasil dibuat lupa oleh? Lupa jalan Allah. Ala ketahuilah, inna hizbus syaitan humul khasirun. Sesungguhnya hizbus syaitan, partai syaitan itu, kelompok setan itu, merekalah orang-orang yang merugi. Baik. Bu, kita ini disebut namanya manusia. Bahasa Arabnya insan. Dan setan tahu persis ini, kita pelupa. Adam itu pernah dilarang enggak dalam surga? Adam alaihissalam, jangan kamu dekati ini pohon. Jangankan makan buahnya, dekat aja enggak boleh. Fanasia, dalam ayat berikutnya fanasia, lalu lupa oleh Adam larangan Allah itu. Adam tuh lupa yang pohon mana ya? Memang pernah dilarang sih, gitu kan? Tapi pohon yang mana ya? Saking luasnya tuh surga. Dan semuanya didatangi. Iblis sabar dia. Sabar. Ketika dialog sudah mulai terjadi, iblis mulai menampakkan penyesalannya. Saya nyesel banget Adam, dulu bla bla bla bla bla. Adam, sekarang kamu jangan seperti saya ya, cukup saya yang terusir dari surga. Ente mesti jadi kekal. Adam, ente tahu enggak rahasianya? Alah, enggak mau dengar, kata Adam. Masuk dia kepada Hawa. Hawa, bisikin sama suamimu tuh, biar kalian berdua jadi orang yang kekal selama-lamanya di surga. Enak kan di surga? Iya. Nah, agar kekal, tuh rahasianya, makan. Kata Hawa, iya ya, selama ini cuma pohon ini yang buahnya belum pernah dimakan. Dibujuknya suaminya, ya. Adam bilang, wahai istriku, dulu kan pernah kita dilarang oleh Allah jangan mendekati satu pohon, tapi kita lupa ya, yang mana pohonnya? Ya, barangkali bukan ini, wahai suamiku. Apalagi ada rekomendasi dari iblis laknatullah alaih agar makan tuh pohon, buahnya. Pas dimakan, selesai sudah. Adam dianggap bermaksiat. Dihukum dan diturunkan dari surga. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu ini haram, tapi kita melakukan saat mana syahwat kita sudah mendominasi akal sehat kita. Saat itu kita lakukan. Fanasia, lupa. Makanya kata insan itu kan artinya sang pelupa. mayusamal insanu bil insani illa binisyani. Insan itu diberi nama dengan insan karena nisyannya, perlupanya. Nah, selanjutnya Musa berkata, wa ma ansani illa syautan. Yang menyebabkan saya lupa adalah setan. Makanya Pak, Bapak kalau lupa-lupa dalam sholat, ini udah berapa rakaat ya, ini jelas setan. Apa saran Nabi? Hah? Sedang sholat itu kita lupa, ini 3 rakaat, 4 rakaat. Hah? A'udzubillah minasyaitan. Terus apa ini? Meludah simbolik ke arah kiri dengan niat menghinakan tuh setan yang membuat kita lupa. Memang kita ini lupa dalam menyembah Allah tuh lupa. Ya, sekali lagi ingat, kalau kita dalam rangka ibadah lupa itu jelas dari setan. Lupa melaksanakan ibadah itu juga dari waduh, belum sholat isya tadi malam, itu jelas dari setan ini. Hah? Gitu. Tapi lupa ini istriku apa enggak, ini keterlaluan ini. Perlu dibekam semua pusat kantor bahwa. Iya. Terus jin tidak bisa dilihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dia dan seluruh kabilahnya ya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ya. Jadi ini juga doanya iblis yang Allah kabulkan. Izinkan kami dapat melihat bangsa manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Maaf, kalau ada manusia yang ngaku bisa ngelihat bangsa jin, oh pas dia masuk rumah, oh situ ada 2 katanya. Ah di sini ini ada 3 nih. Ah ini juga ada 1. Kalau gitu pastikan bahwa orang ini 1 di antara 2 saja. Pertama dia pendusta, yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada jin. Ya, karena hanya jin yang mampu melihat bangsanya sendiri. Kalau memang betul-betul dia melihat, orang ini bisa diruqyah. Lihat aja dia pasti kesurupan. Paksa jinnya keluar. Setelah jinnya bisa keluar, maka dia tidak akan mampu lagi melihat itu. Ya, anak-anak indigo atau orang indigo itu 100% dia sudah ada di dalam tubuhnya jin, bukan 1, bisa jadi beberapa ekor, mungkin berpuluh-puluh ekor. Ya, jangan kagum dengan orang indigo. Kasihan malah orang-orang indigo itu. Di Umat TV dan juga di Besar TV ada seorang ustad yang dari kecilnya dia indigo. Setelah itu dia tahu hakikat indigo, lalu dia rukyah dirinya sendiri sampai dia seperti orang berjuang mati-matian berjihad melepaskan dirinya dari gangguan jin. Terakhir dia tidak mampu melihat apa-apa lagi dan dia sudah tenang hidupnya. Sudah menjadi ustad. Ya, jadi jangan kagum ya dengan orang yang mampu melihat-lihat bangsa jin. Malah kasihan dengan orang ini. Kamu bisa ngeliat dia? Iya, udah bangga tuh, kesihan deh lo. Kenapa? Orang kayak gitu tidak akan pernah senang hidupnya. Hatinya tidak akan pernah tenang, jiwanya tidak akan pernah tenang, ya. Dan penyakit akrab dengan dia. Jangan kagum. Makanya gak ada kagum kita dengan dukun. Dukun bisa ngeliat-liat wajar, karena dukun itu sudah menjadi sarang jin, sarang setan. Dan Rasul mengatakan semuanya setan itu dalam tubuh manusia mengalir dalam aliran ya jri fibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Fadayyiquhu bisiyam aw bisom. Maka persempitlah jalannya setan di tubuh kamu melalui saum, siam, puasa. Nah, oke. Jin bisa dilihat oleh beberapa hewan. Iya. Siapa yang bisa melihat jin dari hewan-hewan? Lihat itu di hadis. Wa idza sami'tum nuhaqal hamir fa innaha ra'at syaitanan fasta'idzu billahi min syarri min syarri ma ra'at, ya. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan. Karena keledai itu telah melihat syaitan. Keledai mampu melihat syaitan. Ya. keledai mampu melihat syaitan. Apabila kita mendengarkan ringkikan keledai, maka pastikan bahwa keledai itu sedang melihat setan. Wal'iyadzubillah. Demikian juga gonggongan lolongan anjing. Ya, apabila anjing melolong, maka juga, mereka juga mampu melihat. Ini makhluk-makhluk yang sebenarnya termasuk di antara makhluk yang tidak disukai dalam sunnah. Keledai, jangan sampai kita makan dagingnya. Ya, anjing diharamkan malah. Ya. Taib ibadah Allah yang kami muliakan, selanjutnya. Wa idza sami'tum nubahal kilab wa nahiqal humur bil lail fata'awadhu billah fa innahunna ayaraina ma la taraun. Ya. Sesungguhnya jin dan anjing dan keledai itu dapat melihat syaitan apa-apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Baik. Bentuk-bentuk jin. Nah, ini yang pertama, jin itu ada yang memiliki sayap. Ada yang berwujud ular, ada yang berwujud anjing. Ya. Untuk apa kita mengetahui perkara-perkara ini? Agar Bapak Ibu semuanya mengetahui bahwa jin itu ada yang jin bisa terbang, jin udara. Dia bisa terbang. Ada jin yang berwujud ular. Dalam artian kadang-kadang ada di rumah, dia muncul, aneh. Seluruh pintu ketutup, ini lantai ketujuh, tapi kenapa ada ular dalam rumah? Gimana cara ular bisa naik? Kan begitu kan? Apalagi ini rumah perkotaan. Nah, ini jelas ini adalah jin. Perintahnya senang saja. Hai kamu, bangsa jin, keluar kamu dari rumah saya. Kalau ingin lebih lengkap, bismillah, ya, dengan nama Allah, atas nama perjanjian antara bangsa kamu dengan Nabiullah Sulaiman, saya perintahkan kamu keluar dari rumah saya. Dan beri tempo 3 hari, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Biasanya kalau tuh jin, ya, dia akan cari jalan apakah ke bawah dipan atau hilang lagi. Sudah enggak nampak saja sama sekali. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, pernah awal-awal menikah dulu saya ditelepon oleh istri, sudah punya anak satu. Udah pulanglah, ada ular hitam besar. Di mana? Di dapur katanya. Oke, saya pulang. Saya siapkan satu rotan. Ya, saya siapkan satu rotan. Saya bertekad kalau ini bukan jin, saya akan gebukin ular itu sampai mati. Tapi enggak boleh menggebuk langsung, karena di zaman Rasul ada sahabat yang main tebas ular di kamarnya, kemudian dia pun meninggal. Kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini ada saudara-saudara kamu dari bangsa jin. Apabila dia kamu temukan di rumah, suruh dia keluar. Kalau dia jin, dia keluar. Baik ya, jadi jangan membunuh saja. Yang langsung membunuh siapa? Kala jengking. Kalau nampak, bunuh. Lipan. Nampak, bunuh. Ya. Cicak. Nampak, bunuh. Ya. Tapi kalau ular, ya, suruh keluar dulu. Nah, kalau ular ini, dan Rasulullah menyebutkan, ular yang dari bangsa jin biasanya warnanya arahnya hitam. Dan ada ular yang titik dua di atas matanya, putih. Ini matanya, di atasnya ada titik dua putih. Tapi kan susah kita menandakan itu ular jin atau tidak kan? Lagi kita nandang-nandang itu, cetok! Habis dah. Tamat riwayat. Jadi, jangan cari gara-gara. Dari jauh aja peringatkan. Hah? Dari jauh aja peringatkan. Baik. Al-jinnu ala thalathati asnaf, sinfun lahum ajniyah yatiruna fil hawa wa sinfun hayyat wa sinfun apa ni? Yahilluna wa yaz'anun, ya. Jin itu terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan, melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud ular-ular dan anjing-anjing. Yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Nah, jin yang punya tempat tinggal ini seperti apa? Sampah, tong-tong sampah. Ini adalah daerah-daerah tempat tinggal jin, ya, yang berbaur dengan manusia nih. Kemudian kamar mandi kita, ini juga tempat tinggal jin. Makanya kita disuruh berlindung. Pasar-pasar, ini juga tempat markasnya jin dan setan. Kuburan, markasnya jin dan setan. Masing-masing tempat itu ada doa khusus. Kalau mau masuk baca ini, baca ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk pasar, jangan paling awal kita awal masuk, jangan. Kamu karena kamu akan langsung disambut oleh jin-jin dan setan-setan sebanyak-banyaknya, kayak orang nyambut pelanggan. Berebutan mereka, ini mangsa terbaru kita. Kalau keluar, jangan yang terakhir keluar dari pasar. Nah, mal-mal besar-besar ini sekarang, ya, Carrefour atau apa saja, itu jelas markasnya jin. Kayak pergi ke kuburan, anggaplah seperti itu pergi ke mal. Anggaplah seperti itu pergi ke mal. Masih ingat enggak? Ketika mal Margonda mati, ada 83 orang kesurupan. Hah? Mati, maksudnya lampunya mati. Sehingga banyak nampak genderuwo, kuntilanak, segala macam. Ada yang kesurupan, ada yang histeria, segala macamnya. Ya? Ini menandakan apa? Memang itu pusatnya jin, sama dengan kuburan. Bagaimana Nabi melarang kita jangan sembarangan pergi ke kuburan? Seperti itu pula kita jangan pergi ke pasar, apalagi wanita. Dan maaf, sekarang ini yang paling hobi pergi ke pasar siapa? Wanita, malah yang paling rawan. Ibu-ibu nyadarlah, Bu, paling lemah iman itu adalah ibu-ibu. Yang paling mudah dimasuki jin dan setan adalah kaum ibu. Ibu, ibu ini mudah head. Mudah head memang head kok. Ya, ibu ini ada headnya, ada nifasnya. Dalam masa itu, ibu kan agak sedikit berjarak dengan ibadah, betul kan? Nah, ibu masuk ke pasar. Harusnya kalau dalam sunnah itu yang ke pasar itu laki-laki. Yang pergi beli sayur, yang pergi beli cabai. Ya, ibu-ibu di rumah tinggal garap, tinggal masak. Ini yang hobi ke pasar siapa? Coba. Kebalik, bapak-bapak malah nggak hobi ke pasar. Kecuali yang suka cuci mata. Udah lain lagi niatnya itu. Nah, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, tolong diingat ini baik-baik. Masuk pasar itu ada doanya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau masuk pasar, agar kamu terhindar segala kejahatan makhluk jin dan setan, serta penjahat-penjahat yang memiliki kekuatan sihir dan ain, maka bacalah doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid. Wa huwa hayyun la yamut. Biadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada penambahannya di mana? Ini nih, bagi yang hobi ke pasar, hobi ke mall, tolong ini dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid. Wa huwa hayyun la yamut. Biadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ya. Kalau masuk kuburan juga ada doanya. Masing-masing doa ini hendaklah diterapkan agar kita terjaga. Ya, di tempat-tempat yang ada setannya pasti ada suruh baca doa. Masuk WC apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa arti khubuth? Khubuth itu adalah jin betina. Maaf, khubuth itu jin jantan, khaba'ith jin betina. Jadi jin itu kenapa kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari mereka? Karena mereka itu makhluk porno. Tahu enggak, Ibu? Mereka itu makhluk porno. Maaf, kalau kita laki-laki masuk, maka yang porno jin-jin wanita yang ada dalam tua, dia suka shooting-shooting kita itu. Cepret-cepret foto. Mereka juga punya teknologi. Ya. Allah, saya tahu kok Ustaz Anu tuh, dia ada tai lalat di sininya, dia ceritakan sama kaumnya. Ya. Dan kalau dia jatuh hati dengan kita, dia cari jalan untuk bisa masuk ke tubuh kita. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia seperti virus. Dia akan menimbulkan banyak aniaya dan sakit di tubuh kita. Sudah banyak orang yang diruqyah, saya tidak mau keluar dari tubuh orang ini, saya suka dengannya, saya cinta kepadanya, bla bla bla bla. Ya. Ada kasus-kasus jin-jin yang jatuh cinta kepada manusia. Hati-hati. Setiap tempat-tempat yang Rasul mengajarkan baca, masuk ini, baca ini. Masuk hutan ada doanya enggak? Masuk hutan ada doanya enggak? Masuk hutan. Masuk hutan semak belukar, ada doanya. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, ya. Dengan baca ini, semua makhluk-makhluk yang ada di situ, termasuk jin dan setan, tidak akan bisa nyakitin kita. Jangan lupa ini. Ya. Itu menandakan kita baca, menandakan ada penjahat di situ. Dan rata-rata setan adalah aduwwun lakum, musuh bagi kamu. Namanya musuh, pasti cari kesempatan gimana bisa mencelakakan kita. Kalau enggak masuk neraka di akhirat, enggak lah, yang penting di dunia sengsara. Dibuatnya kita ini sakit, dibuatnya kita ini menjadi berubah mental kita, menjadi berubah karakter kita, menjadi banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada diri kita, dan sebagainya. Terus berikutnya B, ada jin yang kepalanya mirip pohon zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Quran surat Saffat surat 37 ayat 64-65. Ya, kepalanya mirip pohon zakum. Sesungguhnya dia, yaitu pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran surat Saffat. Ya. Kemudian memiliki tanduk. Tanduk ini keluar di dua waktu. Tanduk ini keluar di dua waktu. Setan ini ketika keluar tanduk, tahu nggak ibu, bapak? Saatnya kekuatan mereka, energi mereka itu sedang tinggi-tingginya. Dan di waktu tanduk setan sedang keluar, jangan coba-coba kita keluar. Maghrib, menjelang maghrib, menjelang maghrib, ya, kemudian menjelang matahari terbit. Menjelang maghrib satu, kemudian lewat maghrib sedikit, ya, jangan keluar. Perintah Nabi apa? Kumpulkan keluarga kamu masuk rumah, bawa anak-anak masuk rumah. Tutup pintu, tutup jendela sambil bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, masuk rumah. Ya. Di dalam rumah berzikirlah. Nah, kalau mau ke masjid, ya adalah sesuatu yang diperintahkan buat laki-laki ya. Biarkan yang lain di rumah. Kalau sekarang kan coba lihat. Malah menjelang maghrib kebanyakan ayah-ayah bawa anaknya keluar, mak-mak bawa anaknya keluar. Menjelang maghrib. Padahal itu waktu yang dilarang kita untuk keluar. Akhirnya banyak anak yang kena gangguan. Kenapa nih anak malas betul disuruh ngaji? Melawan sama orang tuanya, emosinya tidak terkendali. Anaknya udah dimasukin oleh setan. Saya pernah Bapak Ibu, ketika tim saya meruqyah, ada satu anak yang emaknya saja sudah dipacarikannya. Tahu pacarikan enggak? Hah? Dimaki dengan kata-kata kotor. Hah? Anjing kau. Maaf ya. Tahu enggak anjing kau? Ya anjing lo. Emaknya dianjingin padahal dia kecil, kasih-kasih guys. Jadi dua waktu itu jangan keluyuran. Itu adalah waktu setan sangat kuat-kuatnya dan mereka sedang menyebar. Nyari mangsa. Ada anak orang tuanya nelfon saya, Pak Ustadz, anak saya asal malam dia nangis terus, asal malam dia nangis terus, rewel. Maka saya katakan, Pak Haji, apakah waktu maghrib pintu rumahnya terbuka lebar enggak? Jendelanya terbuka lebar enggak? Iya, selalu gitu katanya. Nah, saya katakan, coba robah. Tutup semua pintunya, jendelanya, ya, bacakan bismillah Allah Akbar atau bismillahirrahmanirrahim, tutup semuanya, lalu di rumah zikirlah, zikir petang. Sebelum maghrib, kira-kira setengah jam itu paling telat itu, ya, setengah jam kita udah di rumah semua. Setelah dia lakukan, malam kedua dia nelfon saya setelah itu, ya, alhamdulillah anak saya malam jadi tenang. Nah, jadi saya tentu masuk, Pak. Ketika pintu rumah kebuka, jendela kebuka, dia masuk. Ustaz, ventilasi kita kan terbuka semua. Apa dia nggak bisa masuk? Enggak. Ketika kita menutup pintu dan menutup jendela dengan membaca nama Allah, mengamalkan sunnah, maka satu rumah itu sudah Allah bentengi. Gitu ya. Ada orang luar masuk. Orang luar ini harus masuk baca bismillah. Masuk rumah baca assalamualaikum dan bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Baru assalamualaikum. Karena dalam hadis dan sunnah yang sahih, Rasul mengatakan kalau masuk rumah dan kamu baca bismillah, maka setan yang mengekor di belakang kamu, dia tidak akan mampu masuk. Dia berkata kepada kawan-kawannya, balik-balik cari mangsa lain, nggak ada tempat masuk di rumah ini. Hah? Jadi kita kalau masuk rumah itu baca bismillah, bukan assalamualaikum nanti. Atau ketemu orang dari luar, assalamualaikum boleh, masuk rumahnya bismillah. Paham? Iya, masuk pintu. Enggak mungkin masuk jendela kan? Halaman. Enggak, masuk rumah kalau halaman enggak ada masalah. Baik. Tadi satu lagi apa? Naam, yang mana? menjelang terbitnya matahari, ya. Dan waktu itu jangan coba-coba tidur, jangan coba-coba tidur. Mangsa setan, dia akan digrogoti oleh setan, akan masuk setan melalui hidungnya. Apalagi kalau sempat, udahlah, dari sini masuk, dari mulutnya, ya. Setan ini jahatnya minta ampun, dia cari siapa yang tidur. Makanya kalau kawannya yang udah terlanjur di dalam berhasil meninam bobokannya, telat dia dari subuh, maka apalagi sampai menjelang matahari terbit masih tidur, maka setan-setan yang di luar sudah berhasil masuk, jadi dia orang ini. Lihat makin lama dia makin malas beribadah. Hah? Lama-kelamaan sifat-sifat munafik akan muncul kepada dirinya. Ya. Gimana kalau tanya jawabnya nanti aja? Ya, tanya jawabnya nanti aja. Catat apa yang dijawab supaya jangan lupa. Catat apa mau ditanya, nanti silakan ditanya. Oke, ya. Nanti saya berikan ruang untuk tanya jawab, insyaallah. Oke. Tempat tinggal jin. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi. Lihat hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Sesungguhnya tempat-tempat untuk membuang hajat didatangi dan didiami oleh jin. Jika salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka ucapkanlah doa yang kita biasa bacakan, Allahumma inni a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku, ya Allah, aku berlindung dari jin laki-laki dan jin perempuan. Tempat tinggal jin. B. Tempat-tempat kosong. Kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan banyak rumah-rumah menjadi rumah-rumah jin, rumah-rumah setan. Akan banyak kendaraan-kendaraan menjadi kendaraan-kendaraan setan. Paham enggak Bapak Ibu? Paham. Karena banyak kendaraan mobil-mobil kita ternyata untuk egois, untuk dirinya sendiri. Enggak mau tumpangin kawan. Enggak mau untuk silaturahmi. Enggak mau untuk ngajak jalan-jalan keluarga. Padahal ngajak istri dan anak-anak jalan-jalan itu termasuk sunnah. Ya. Lah sekarang ada kendaraan. Rumah di puncak-puncak, kalau orang Padang nih, ya, dia suka merantau. Menghasilkan di rantau buat rumah di kampung. Tapi datang enggak ke kampung? Enggak, cuma sekali setahun. Lalu rumah itu gimana? Biarkan tinggal. Jadi rumah untuk setan. Jangankan untuk setahun, dua tahun kita tinggalkan tuh rumah. Sedangkan sehari saja ada satu kamar yang ditinggalkan, perintah Nabi apa? Perintah Nabi apa? Kalau kamu pulang, kamarnya itu segera disapu. Dipannya, apa kasurnya segera disapu. Siapkan sapu lidi, kemudian atau kain sambil baca bismillah Allah akbar, Allah akbar, bismillah Allah akbar. Ya. Supaya apa? Karena sesungguhnya setan kata Rasulullah dan jin sudah bermain-main di atas dipan kamu. Kurang ajar mereka itu. Dan mereka itu kalau sudah main, dia meninggalkan ee dan pipisnya di sana, cuma enggak nampak oleh kita. Ya, kayak tikus gitu loh. Tikus kalau udah datang suatu tempat ngapain dia? Buang kotoran. Dan itu menjadi bau khas yang akhirnya datang lagi. Kalau kita udah 2 hari kita tinggalkan tuh kamar kosong, datang lagi. Besok dia datang lagi, ternyata enggak dibersihkan yang kemarin, dianggap itu udah kamarnya. Kalau udah kayak gitu berarti kita sudah serumah dengan setan. Bagaimana dengan orang yang punya kamar, rumah ada 6 kamar atau 5 kamar yang diisi cuma 2, yang 3 pasti sudah dihuni oleh dan setan itu jahatnya dia tidak hanya di kamar, nanti dia akan nongol-nongol keluar kayak tikus. Ya, setelah dia keluar, oh ternyata orang rumah ini bukan orang yang suka ngaji, oh bukan orang yang suka baca Quran. Ya sudah, dia mulai dengan kehidupan kita. Lama-lama kita dibuatnya terganggu di rumah itu. Dibuatnya kita enggak nyaman, dibuatnya kita merasa di rumah itu suka emosi kita jadi tidak stabil, suka berkelahi di rumah segala macamnya. Itu gara-gara sudah ada setan yang ingin mengusir kita dari rumah. Ya. Betul. Lama-kelamaan kita enggak betah ada di rumah. Rumah itu terasa suasananya panas dan seterusnya. Padahal rumah itu sudah menjadi markas setan. Sebab apa? Diawali dengan membiarkan rumah sering kosong. Kamarnya kosong. Ya. Nah, bingung dah yang punya rumah kamarnya banyak kosong.

Baliknya kalau sempat balik gila biasanya. Baik, C, lubang-lubang ini sudah tadi ya. Lubang-lubang, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Ya, hadis dari Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Lah kalau tempat tinggal kita dikencingi sakit hati enggak kita? Ya, jin juga begitu, dia tersinggung betul kalau di mentang-mentang ente khalifah, ente kencingi saya, emang enak dikencingin. Maka dia akan balas dendam. Ibu-ibu, jin itu makhluk yang mudah balas dendam. Dan kalau balas dendam itu keterlaluan. Kalau kita gamparnya sekali, dia gebukin kita berkali-kali. Itu bangsa jin. Oleh karena itu antisipasi. Nabi mengatakan, bahkan nimpukin sesuatu ke semak-semak pun gak boleh. Nah ini anak-anak kita yang sering, kalau bahasa orang Padangnya sering kasapu. Tasapu. Ya. Sering ke tasapu itu apa? Diganggu, dibalas oleh jin. Anak-anak itu sukanya main ke semak-semak tanpa baca doa. Ya. Kemudian kadang-kadang nimpuk sana-sini sembarangan. Hah? Iya. Nah ini sukanya suka bawa mobil. Nanti ada sisa makanan atau botol kan, sembarang lempar ke semak. Sempat ada keluarga jin yang kena, maka ada keluarganya yang dari bangsa jin terbang, dia akan kejar langsung tuh. Ya, dia akan cari waktu kapan yang paling tepat untuk nyakitin dan balas. Apalagi kalau ada keluarganya meninggal. Coba baca dalam buku Syekh Ain Abdul Salam Wali Bali tentang wiqayatul insan, ya, tentang pelindungan manusia dari kejahatan jin dan setan. Ada seorang anak usia 9 tahun, anak gadis perempuan kecil. Anak ini sakit yang sangat parah dan sering mengigau serta seperti orang kesurupan. Lalu diruqyah. Lalu apa kata setan yang ada dalam tubuh anak ini? Saya mau buat anak perempuan ini sampai mati. Awas ini, bisa jadi ini anak gadis kita, mungkin ini akan menjadi anak kita, ya. Saya akan buat anak perempuan ini sampai mati. Kenapa kamu ingin membunuh anak manusia ini? Jawabannya, karena dia bermain sepeda dekat dengan perumahan kami. Di semak-semak. Ibu-ibu, dengar ini baik-baik. Kenapa? Ya, karena dia bermain sepeda dekat dengan rumah kami di semak-semak. Dan dia terjatuh. Lalu menimpa rumah kami. Ada anak saya yang cedera. Rumah kami hancur, anak saya cedera. Saya ingin balas, awas. Rumah kami hancur, anak saya cedera. Ini menandakan dia makhluk kecil atau makhluk besar? Kecil. Bisa tinggal dalam lubang WC, tandanya makhluk kecil atau makhluk besar? Tinggal dalam lubang-lubang itu tandanya masuk kecil makhluk besar? Ya, jelas. Jadi jangan anggap dia makhluk besar. Dia bisa mengalir dalam darah kita, dia bisa masuk melalui pori-pori kita, ini menandakan dia makhluk ke? Jadi gak pantas. Kalau kita takut dengan dia, tapi sombong dengan dia juga haram. Ya, aku gak takut dengan jin, lalu pergi kuburan, ayo jin dan setan, muncul kalian semua. Ya, gak boleh juga sombong. Ketika kita sombong untuk jin dan setan, mereka sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Ya, tapi ketika kita tidak takut pada mereka, dan kita juga tidak takut dengan jin dan setan, kita hanya takut pada Allah, tapi kita juga tidak meremehkan mereka, dengan keyakinan kita dan gaya kita seperti itu, mereka akan sekecil kutu. Ya, dan selemah kutu di hadapan kita. Taib. Rumah-rumah. Ma min ahli baitin minal muslimin illa wa fi saqfi baitihim minal jin minal muslimin idza wudi'a ghidha'uhum nazalu fataghaddu ma'ahum wa idza wada'a sha'ahum nazalu fata'ashaw ma'ahum yadfa'u Allahu bihim anhum. Ini hadisnya. Coba lihat hadisnya. Tidak ada, nampak enggak, Bu? Nampak, Pak? Tidak ada satu rumah seorang muslim pun kecuali di atap rumah itu terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka jin muslim dari turut ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka jin itu juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin jahat dengan jin muslim tersebut. Nah ini dalilnya ya. Beruntung enggak kalau punya jin muslim di atas atap rumah kita? Tapi ingat, jin ini akan merasa diusir kalau orang di dalam rumah itu melakukan maksiat pada Allah. Aha, seperti apa maksiatnya? Ngidupkan musik di rumah. Sudah, udahlah tuh. Jin-jin muslim akan berpergian. Jin-jin setan-setan akan berdatangan. Dia merasa diusir. Atau di rumah itu berbuat maksiat, bawa pezina ke dalam rumah, lalu berzina di rumah itu. Maka dia akan jijik tinggal di rumah itu. Atau di rumah itu tidak di orang rumahnya, orang rumah itu tidak suka membaca Al-Quran. Hah? Maka rumah itu kan seperti kuburan. Kalau kuburan kan markasnya setan kan? Kata Nabi, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kamu dan sholat sunatlah di rumah-rumah kamu. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Kuburan itu enggak baca Quran di kuburan, enggak sholat di kuburan. Rumah kalau dibuat enggak baca Quran di rumah, enggak sholat di rumah, sholat sunat, maka rumah kayak kuburan. Jin muslim enggak suka tinggal di rumah yang sepi baca Qurannya. Maka ajak anak-anak di rumah rajin baca Quran. Hah? Biasakan para ibu, para istri, jangan hanya sibuk di depan ini saja. Baca Qurannya kapan? Di rumah, mau tidur, pulang suami, oh, baru pulang mas. Kayaknya ini udah jadi pendamping hidupnya. Suami juga mau tidur, istrinya di belakang, istrinya sibuk ini, dia sibuk ini. Sebenarnya pasangan hidupnya ini apa istrinya, suaminya? Baca Quran. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Lanjut. Oke, saya kasih waktu ruang tanya jawab sebentar, habis itu kita lanjutkan lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu. Jadi saya kasih waktu hanya 5 menit atau 10 menit. Kita lanjut. Saya kasih kita lanjut. Ya. Ya, boleh insyaallah. Saya prioritaskan yang ada tulisannya dulu. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah akan dijauhi oleh jin. Rumah apakah namun apakah termasuk jika rumah itu ada kamar kosong? Iya. Termasuk. Rumah yang ada kamar kosongnya, buka tuh kamar. Ya, buka pintunya. Jadi bacakan surah Al-Baqarah dengan suara keras. Di ruangan. Ya, di ruangan itu, di ruang lain enggak apa-apa. Di ruangan sama kamar. Iya. Kita yang baca loh ya. Bukan murattal yang dihidupin. Bukan murattal yang dihidupin. Apa bedanya, Ustaz? Hah? Oh, sangkain jin kentut. Jadi bedanya kalau yang baca itu hanya niatnya baca. Sementara kita niatnya baca untuk melindungi rumah. Beda niat yang membedakan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Beda Pak, Bapak merukiah orang dengan membacakan ayat Allah, dengan Bapak bacakan Al-Quran saja, hasilnya beda. Beda. Niat yang menjadikan. Kalau ya. Dibacakan niat dulu baru kita setel murattal bagaimana? Hah? Oh. Galir. Malas baca sendiri, suruh murattal yang kerja ya. Tapi boleh ya. Cuma yang paling kuat nah, itu adalah yang murattal. Bisa. Bisa. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Manusia indigo yang pertama diisi oleh jin kafir atau muslim. Kalau sempat jin masuk dalam tubuh manusia, ini jelas jin jahat. Enggak ada cerita jin kalau udah mulai masuk ke tubuh manusia, jelas jin jahat. Mau muslim dia, mau kafir dia, jelas tuh jahatnya tuh. Karena kalau jin saleh, jin taat, dia tahu haram masuk ke tubuh manusia kan itu menzalimi manusia ini. Nyakitin manusia ini. Pak, Bapak dimasukin duri ikan aja sedikit gimana, Pak? Duri ikan pula, Pak? Tulang ikan kecil, Pak, ketenggorokan, Bapak. Terganggu enggak? Terganggu. Iya, karena itu makhluk lain masuk ke tubuh kita. Pasti akan nyakitin. Angin, kalau punggungnya, kepala yang masuk angin, sakit enggak? Sakit enggak? Karena dia di luar daripada kita, bagian dari tubuh kita. Saat dia masuk, nyakitin. Lah, jin itu juga punya elemen sendiri, punya unsur sendiri, zat sendiri, gas sendiri, yang kalau masuk ke tubuh kita nyakitin. Jadi kalau ini jin baik, gak akan mungkin dia masuk ke dalam tubuh manusia, karena dia tahu itu menzalimi manusia ini. Dan mereka ngincar gimana bisa masuk ke tubuh kita. Terus yang kedua, kalau anak umur 5 tahun suka melawan, apakah harus diruqyah? Karena sekarang suka melawan dan bicara tidak pantas. Adakah cara lain selain ruqyah? Yang pertama memang diruqyah dulu. Karena anak seusia itu harusnya masih fitrah. Ya. Nah, pengaruh tontonan yang ditontonnya, lingkungan yang dilihatnya, ya, makanan yang dimakankan kepadanya, ini yang ngotorin tuh anak. Sekarang, kalau memang ini adalah pengaruh daripada tontonan segala macamnya, dia perlu diruqyah. Adakah cara selain pada ruqyah? Anak umur 5 tahun belum bisa diberikan pengertian. Ya, sementara dia melawan. Enggak normal anak seusia ini bisa melawan dengan cara yang tidak normal. Ada anak tuh sepanjang di apa, ya Allah, sedih kita ngeliatnya, Pak. Ibunya susah betul. Tuh anak nangis kejang-kejang sepanjang perjalanan. Ketika diajarkan agar pegang tuh anak, bacakan ayat-ayat Allah, tenang tuh anak, Pak. Mana yang menjadikan anak tadi suka melawan, meregangkan badan segala macamnya? Ternyata setan yang berhasil ke tubuh tuh anak sudah ngacir. Meruqyah anak lebih cepat daripada meruqyah orang dewasa. Kalau kita ini banyak penyumbatnya, banyak penghalang untuk melindungi setan, dosa-dosa masa lalu kita, atau akidah kita yang sudah menyimpang, sehingga setannya merasa aman di ruqyah pun nggak mempan, ya. Jadi yang ketiga, adik saya suka bangun siang dan susah disuruh sholat. Apakah harus diruqyah? Umurnya berapa dulu? Di mana tempat ruqyah sunnah, Pak Ustadz? Waduh, saya bukan orang Jakarta. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan, adik saya suka bangun siang. Umurnya berapa? Kalau sudah dewasa, maka dia baru diberikan pengertian-pengertian, pemahaman, pengilmuan-pengilmuan. Ya, ini yang harus dicekokin dulu. Harus didoktrin dulu dia dengan doktrin agama. Ini ayat, ini hadis, ini segala macamnya. Ya, setelah dia mendapatkan ilmu, ya, masih saja ngeyel, masih saja dia bermaksiat kepada Allah dan bahkan bangga dengan maksiat, ya jelas dia sudah digoda oleh syaitan yang terlaknat. Mungkin ruqyah bisa menolongnya. Berikut pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Bila jin-jin muslim yang berada di atas rumah kita pergi karena penghuni rumah tersebut berbuat maksiat, apakah bisa jin muslim tersebut kembali lagi ke rumah kita untuk melindungi kita dari jin-jin? Jangan diniatkan ngundang jin muslim. Jangan diniatkan ngundang jin muslim, ada-ada aja. Hah? Buat saja amal soleh dan taat di rumah itu, mereka datang dengan sendirinya. Enggak pun yang lama, yang baru datang. Ya? Karena bangsa jin itu suka berpindah-pindah. Dia akan terus pergi ke rumah mana yang orangnya lebih taat. Ke rumah mana yang orangnya lebih sok. Tapi kalau dengar suami istri, dah lari dia tuh. Ini rumah Allah tidak berikan rahmat. Ya? Kalau sudah suami istri ribut, gaduh, maka rahmat Allah cabut. Kalau rahmat sudah Allah cabut, jin pun tidak suka tinggal di rumah itu. Malaikat rahmat pun tidak akan masuk. Ya udah, setan yang akan masuk situ. Ya. Nah, silakan. Jelaskan sedikit tentang perjanjian antara Nabi Sulaiman dengan jin. Isi perjanjiannya. Sayang saya tidak pernah baca naskahnya secara langsung dan tidak melihat langsung tanda tangan Nabi Sulaiman. Ya, Nabi hanya menyebutkan seperti itu, jadi nggak usah kita telusuri pula seperti apa. Ya, Nabi hanya dalam mengatakan, hai bangsa jin, ya, atas nama perjanjian antara kamu dengan Sulaiman, itu aja yang jelas. Berarti dari situ kita mengetahui bahwa ada perjanjian antara jin dengan Sulaiman, karena nggak ada dalil yang lain, nggak usah ditelusuri. Jadi kalau ditanya juga, jawaban saya yang paling ilmiah adalah entah. Ya, baik. Ya? Ustaz, boleh tanya? Ya. Apa yang dimaksud dengan jin korin itu, Ustaz? Jin korin, dia adalah setan yang resmi ketika seorang baru lahir, sudah ada satu setan yang dari bangsa jin ya, yang sudah dicantolkan untuk kita sampai mati dia ditugaskan mendampingi kita. Ya, setan. Ya, jin qarin itu adalah setan. Seluruh jin qarin adalah setan. Bukan jin biasa itu. Bahkan aku, setanku sendiri, kata Rasulullah, karena rahmat dari Allah dia telah masuk Islam. Akhirnya dia yang mengajak aku kepada yang baik, baik. Hanya jin qarin Nabi sendiri yang berhasil dimasuk Islamkan. Bisa enggak mereka dimasuk Islamkan? Bisa, tapi siapa yang bisa? Orang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kayak Ustaz Zul. Ah, Ustaz Zul masih jin qarin setan. Ya. Makin Ustaz Zulnya kayak gini, maka jin qarinnya makin keren. Iya, makin ya ilmu yang diberikan oleh Allah saya kepada saya dibandingkan orang awam kan lebihan saya. Otomatis ilmu yang saya ketahui, jin setan qarin yang ada sampai saya tahu juga enggak? Ya. Tahu. Levelnya udah level saya juga. Bahkan boleh jadi dia dari alam setan dia mendapatkan informasi lain yang menambah ilmu pengetahuannya. Kalau saya bisa dibuatnya malas untuk nambah ilmu, kalau dia terus nambah ilmu, gimana menaklukkan orang semacam Zulkifli Muhammad Ali? Jadi orang-orang macam ibu, macam bapak, ini sudah semacam manusia yang dulu pernah hidup, yang berhasil dijatuhkan, dia akan menjatuhkan dengan cara yang sama. Sungguh, kalau kita tidak ikhlas dalam hidup ini, kalau kita tidak pandai bersyukur dan tidak menambah ilmu, maka kita akan senantiasa menjadi korban syaitan. Ad-dunya bahrun amiq, wa qad gharaqa fihi nasun kathir. Nah, jin qarin ini, apabila kita sudah meninggal dunia, di mana posisi jin qarin? Sebelah kiri. Dari sebelah kiri kita. Malaikat Raqib dan Atid ada di sebelah kanan kita. Jin qarin ini di ruqyah pun dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari, ya. Setan ini tidak akan lari. Yang bisa tersiksa, yang bisa teraniaya dengan ruqyah itu adalah setan-setan di luar qarin. Nah, bulan Ramadan jin qarin inilah yang dipenjara. Bulan Ramadan. Ustaz, tapi masih banyak yang tergoda bulan Ramadan, itu nafsunya itu. Dan ternyata nafsu lebih kuat daripada setan untuk menyesatkan kita. Buka surat Ibrahim ayat 24, ayat 22. Lihat di situ di mana setan pada hari kiamat membela diri, kalian jangan asik nyalahin kami dong. Salahin nafsu-nafsu kalian sendiri. Jadi bulan Ramadan setan-setan itu wasuffidatisyayatin, dan dipenjarakan, diikat, dibelenggu seluruh setan-setan, termasuk setan qarin, dibelenggu. Tetapi nafsu kita, saatnya kita yang mengalahkannya. Kita sudah ditolong oleh Allah. Selama bulan Ramadan, setan yang selama ini menggoda kita sudah diikat. Lalu kita tinggal menundukkan nafsu kita sendiri dengan cara ikutilah Ramadan dengan benar. Dengan cara Rasulullah SAW menjalani Ramadan. Nafsunya yang kita kendalikan. Soalnya setan selalu numpangi nafsu kita. Yang menjadi penasehat utama nafsu itu adalah setan. Setan qarin ini, jin qarin ini. Baik. Bapak Ibu, sejak kita lahir sudah ada satu jin qarin. Dia adalah setan. Sampai mati. Berarti seluk beluk saya, seluk beluk ibu, seluk beluk bapak, dari A sampai Z dia tahu enggak? Rahasia-rahasia saya dia tahu enggak? Tahu. Saat saya meninggal, anak keturunan saya tidak terbekalkan ilmu yang benar, dia akan punya misi menyesatkan anak cucu saya. Caranya, dia tampil, muncul kepada wujud, seolah saya kembali hidup. Nah, ini bapakmu, nah. Jangan takut gitu loh. Saya kan cuma action. Ya. Yeah. Nah. Bapak suka kalau melihat kamu pergi Jumat. Bapak suka kalau melihat kamu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Senangkan hati bapak ya. Bapak selalu melihat kamu, nak. Cara setan. Cara setan. Suaranya dimiripkan dengan suara saya. Ini jin qarin yang punya kerja loh ini. Ya, kemudian semuanya ya seluk beluk rahasia semacamnya dia tahu. Nah, kamu masih ingat ketika bapak dengan kamu dulu di sana. Seolah-olah iya, asli saya jadinya ngomong. Ya, lama-kelamaan, nah, bapak melihat kamu nak dimanapun kamu berada. Seandainya kamu disakiti orang, dizalimi orang, bapak siap menolong kamu. Kamu panggil saja bapak. Terserah mau berapa kali ya. Ya. Ayah, bapak datanglah, aku dizalimi, aku datang nak. Ya. Nah, lama-kelamaan kita sudah diajaknya pada syirik enggak tuh? Minta tolong kepada selain Allah. Itu yang dia mau. Dia motivasi kita. Nah, pergilah kamu haji, pergilah kamu umrah. Nah, di bawah tiang rumah anda tuh ada emas yang bapak simpan. Hah? Bongkar, nah, ambil, sedekahkan sebagian untuk agama. Wah, dia motivasi, tapi diarahkannya kita kepada satu syirik. Satu syirik ini sudah cukup untuk membatalkan seluruh amal kita ya, dan bisa mengekalkan kita di neraka. Makanya jangan tinggalkan anak dalam keadaan bodoh tentang agama. Jangan tinggalkan anak enggak ngerti tentang agama. Kalau dia dikasihkan ilmu macam ini kan anak tahu. Ketika datang, "Nak, kapal layang, nak-nak ya." Langsung diambilnya pasir disemburkannya, ya. Kalau anak sudah berilmu, dia tahu bahwa ini jelas setan menjelma dalam bentuk ayah yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, udah. Dia kalau tahu berbuat apa, ini jelas bukan mak yang sudah meninggal. Mak yang sudah meninggal tadi pembahasan kami. Di mana? Di masjid apa kita tadi? Albina. Pembahasan tentang masalah perjalanan ke akhirat. Ya. Pembahasan bagaimana tentang alam barzakh. Kita sudah bedah itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah saya konsentrasi dalam masalah ilmu dunia akhirat. Ilmu akhirat maksud saya. Nah, ilmu akhirat, mulai dari tanda-tanda akhir zaman semacamnya, sampai kepada alam roh, tentang masalah alam kubur, pada mahsyar, surga, neraka, ini saya khususkan betul. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, ini kok Ustaz kayak sudah pernah aja, memang dikhususkan, mengilmukan itu tentang pengilmuan itu sedalam-dalamnya. Baik ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah jin qarin. Jadi yang nipu orang yang wujudnya sudah mati, oh siang gantung diri itu sering nampakkan diri, yang nampakkan itu karinnya, ya? Nah, yang sudah itu tuh jelas, sianu yang sudah gantung diri itu bukan itu jin karinnya. Orang-orang beriman nggak akan mudah ditipu begitu, ya? Yang sudah bunuh diri kok hidup lagi? Mereka bisa tasyakkul. Mereka bisa tasyakkul. Yaitu berpindah dari dimensi alam mereka kepada dimensi alam kita. Dan itu bagi mereka sangat berat dan sangat menyakitkan. Ya, bukan enak pindah ke dimensi alam itu, bukan enak. Menyakitkan bagi mereka. Yang sanggup melakukan itu adalah yang umurnya sudah lanjut, kekuatannya sudah berlebih. Nah, yang seperti itu baru sanggup dia berpindah dan melihatkan diri. Itu pun cuma sebentar. Coba saya tanya sama saudara saya, namamu siapa? Iwan. Ricky. Ricky. Seandainya Bruce Lee masih hidup, Ricky sanggup gak lawan Bruce Lee? Jujur memang. Jackie Chan? Mereka jagoan-jagoan di daratan kan? Memang mereka jagoan. Coba, sekarang masukkan mereka ke bukan alam mereka. Masukkan mereka, ceburkan mereka ke laut. Berapa lama mereka sanggup bertahan di laut? Lama atau sebentar? Sebentar, gerakan mereka menjadi lamban karena itu bukan alam mereka. Ya. Suruh adu mereka dengan ikan paus. Jangan ikan paus deh. Ikan yang ada runcing ininya, bukan ikan pedang. Ikan hiu aja dah. Coba diadu, Jackie Chan, Bruce Lee lawan ikan hiu di laut. Siapa yang menang? Ikan. Pasti ikan. Kenapa? Bukan alamnya, bukan alamnya. Ini rahasia besar loh, ibu. Perlu ibu ketahui ini rahasia. Sekarang ibu lawan ikan hiu sanggup nggak? Kalau ikan hiunya dikeluarkan dari alamnya masuk ke alam ibu di dapur, sanggup. Kenapa? Ini bukan alamnya ikan hiu, ini alamnya kita. Kita jagoannya di sini. Maka perlu diketahui hakikat ini. Ketika jin mencoba menerobos keluar dari alamnya masuk ke alam kita, berarti dia menyiksa dirinya sendiri. Ini alam yang sangat lamban bagi jin. Jin itu makhluk yang sangat gesit, agresif, dan cepat. Di alamnya. Ya, di alamnya. dari sini ke Padang atau di sini ke Solo atau ke Mekah, mereka hanya perlu berapa detik. Mereka memiliki kecepatan yang dahsyat. Tapi ketika mereka masuk ke alam kita, mereka terhukum dengan seluruh hukum alam kita. Hah? Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dilukai, mereka bisa disakiti. Perlu diingat ini semua ya. Jadi jangan pernah takut kalau mereka nampakkan diri. Makanya kalau jin setan itu paling-paling nampakkan diri per detik, ya. Ping, nampak sebentar situ. Pas kita lihat, udah hilang, udah pindah ke sana. Karena itulah ibaratnya kita nyelam ke dalam air, muncul lagi keluar. Sebentar aja kita sanggup ke dalam, ya. Persis dengan mereka. Mereka gak akan sanggup lama-lama. Nah, yang sanggup lama-lama itu udah level jenderal-jenderalnya. Udah level ifrit, udah level yang kuat-kuatnya. Tapi yakinlah, sekuat apapun ikan hiu, kalau buka, masuk dia ke bukan alamnya, ketemu dengan orang yang gak takut dengannya, habis tuh ikan hiu. Tapi kalau orang yang penakut, jangankan ikan hiu. Hah? Ikan sirip aja keluar sebentar, udah wah. Ya. Emang dasarnya penakut, ikan piranha kan? Ikan piranha disebarkan di sini, ha? Dia udah lari tuh, padahal dia di alamnya. Ikan piranha udah masuk ke alam, ke alamnya dia, harusnya kan tinggal nginjak-injak aja, mampus lu. Tapi kalau dia masuk ke alamnya ikan piranha, barulah pantesan takut. Ya kan? Baik, masih takut sama jin? Hah? Bener. Didatangi lo. Kalau dia masuk ke alam kita. Ya. Jadi bukan jerit, ah, enggak ada untungnya. Ya. Iya. Karena enggak ada ilmu. Berikut ini enggak bukan refleks lagi. Ya. Refleksnya malah beda ilmu yang tampil. Saya pernah di Kalibata. Ada satu tempat yang seluruh orang meyakini ini kan rumah induk. Di belakang tuh ada kolam. Di sebelah kolam itu ada semacam rumah tamu yang gak pernah dihuni. Dan banyak foto-foto besarnya. Foto Nyi Roro Kidul, foto macam-macam lah. Di sebelah kolam renang itu kuburan. Iya. Dan seluruh pembantu di rumah itu mengatakan siapapun yang pergi ke rumah itu pasti kena ganggu. Malam-malam sering nampak ada yang duduk, ada yang berdiri, ya. Macam-macam nampak. Ya. Nah, saya ketika baru pulang, karena udah mengetahui tentang seluk-beluk alam jin dengan izin Allah, ya. Kemudian saya disuruh nginep di rumah itu. Gak ada masalah. Berapa? Lebih satu bulan saya tidur situ, gak ada masalah. Ketika saya tinggalkan, bermasalah langsung lagi. Jadi jin tuh tahu, ya. Setan tuh tahu. Ini kalau didatangi oleh orang yang ada ilmu, orang yang punya tauhid, punya akidah, cari masalah menampakkan diri ke mereka, ganggu mereka. Ya. Dan pernah saya ditakuti. Nah, refleksnya bukan jerit, Bu. Ketika nampak bayangan yang agak aneh ya, di sudut mata saya, la haula wala langsung dengan kalimat spontan keluar, la haula wala quwata illa billah. Saya pastikan apa itu. Ya. Jadi bukan wah. Apa itu? Itu refleks yang salah, menandakan refleks orang yang tidak ada ilmu. Sekarang kita sudah punya ilmu. Jadi bukan menjerit lagi ya, Bu ya. Refleksnya beda sekarang. La haula wala quwata illa billah. Pasti lari terkentut-kentut tuh setan. Kalau memang itu asli setan. Setannya yang balik teriak, "Au!" Setannya lari. Iya, harus setan yang ke depan yang teriak kalau jumpa kita. Sialan nih Ustaz nih. Gara-gara dia banyak yang kebongkar rahasia kita nih. Baik. Hah? Boleh. Tapi gimana kalau pertanyaannya nanti ditambah? Kita lanjutkan dulu. Tempat tinggal jin. Di pasar, mall. La takun awwala man yadkhulu as-suq wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatun aw qala marbadus syaitan wa biha rayatuh. Kalau bisa, ini perintah Nabi ya dalam hadis Sahih Muslim, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan, dan di pasarlah setan menancapkan benderanya. Oke, tadi sudah saya uraikan. Jadi ke pasar-pasar itu jangan sembarangan, jangan hobi masuk ke situ. Kalau nggak penting banget, nggak usah. Kalau mau pergi ke pasar dengan suami deh, supaya suami mengingatkan, yuk dek, baca. Saya selalu saya ingatkan istri saya, alhamdulillah istri saya selalu ingat sekarang. Enggak pun sekarang sudah saya dampingi, mereka sudah ingat. Anak-anak saya ajarkan juga. Jadi jangan hobi masuk pasar. Baik. F, kandang unta. La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin wa sallu fi marabidil ghanami fa innaha barakah. Baik. Waktu berkeliarannya jin. Silakan lihat. Waktu berkeliaran jin. Apabila sore hari menjelang malam tiba, tahanlah di dalam rumah anak-anak kecil kalian, karena pada saat itu setan berkeliaran. Apabila permulaan malam sudah tiba, diamkanlah anak-anak kalian di dalam rumah, tutuplah pintu-pintu, termasuk jendela kalian, dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah. Karena setan tidak akan dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah sebelumnya. Ini rahasia loh, rahasia gaib yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikatlah kendi-kendi air kalian, kirab adalah jamak dari kurbah, yakni tempat air yang terbuat dari kulit dan di ujungnya biasa diikat dengan tali. Kalau bahasa sekarang bukan lagi itu. Kalau sekarang kan kita punya enggak yang itu. Galon. Ya. Galon. Tutup maksudnya, kalau ikat di dalam bahasa hadis ini berarti tutup, sumbat, ya, supaya jangan kebuka. Syaitan tuh jahat, dia kencing ke situ loh, kurang ajarnya itu. Dia cari mana yang akan diminum oleh manusia, mana yang akan dimakan manusia, dia kencing itu. Habis itu dia merasa bangga, udah mengencingi makanan manusia, minuman manusia. Atau ngeludah, atau buang itu. Makhluk itu jahat. Ya, makhluk itu jahat. Kalau perlu dia bawa bibit-bibit kuman, penyakit, virus atau apa, diserahkannya di makanan kita. Emang jahat tuh makhluk. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, dia musuh kita. Musuh yang nyata. Jangan pernah berbaik sangka dengan jin. Dengan setan. Ya, dengan setan. Karena mereka adalah musuh yang nyata. Ya kan ada orang yang mencoba berteman dengan setan toh? Ada. Makin banyak setan yang berteman dengannya, makin dia merasa bangga. Padahal makin dia jadi korban, jadi mangsa, dan keluarganya juga kasihan. Tutuplah bejana-bejana atau wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun hanya ditutup dengan sesuatu ala kadarnya, dan matikan lampu-lampu kalian kalau mau tidur. Hadis Bukhari Muslim. Jadi waktu maghrib ya, ini yang paling penting. Kemudian juga janganlah kalian melepaskan binatang peliharaan dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam, sehingga hitam legamnya. Jadi binatang peliharaan kita apa? Kucing. Masa cuma kucing? Aduh, kasihan banget. Ini generasi yang udah jauh dari sunnah kayak gini nih akibatnya. Binatang peliharaan paling ideal bagi kita itu adalah kuda. Lah. Oke, kucing. Kucing. Makanya gak kaya-kaya orang Islam. Mau cerita tentang kuda gak? Ketahuilah bahwa binatang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah kuda. Kuda. Saya udah jelaskan kuda kok kucing. Ya. Kedua, kata Rasulullah, kalau bukanlah wanita, kalau bukanlah istri-istri maksudnya, maka kuda adalah makhluk yang paling aku cintai. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ringkikan suara kuda sangat menyiksa setan. Yuk, dengar baik-baik ini. Kalau rumahnya sering kena gangguan setan, pelihara kuda. Karena ringkikan kuda sangat menyakitkan bagi setan. Bukan kambing. Yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kuda itu ada tiga. Kuda untuk Allah, kuda untuk manusia, dan kuda untuk setan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kuda yang untuk Allah? Ini hadis sahih Muslim ya. Rasul menjawab, kuda yang untuk Allah adalah kuda yang ditambat, kuda yang dibeli, kuda yang dipelihara lalu dilatih sehingga kuda itu terlatih, kemudian menjadi ahli menunggangi kuda itu, dipersiapkan untuk mengamalkan sunnah dan i'dad, untuk mengamalkan sunnah dan i'dad. I'dad itu tahu? Enggak tahu. Kalau enggak tahu cepat bilang enggak tahu, biar cepat dijelasin. I'dad itu adalah persiapan untuk perang. Jadi dalilnya surat Al-Anfal ayat 60. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail wa min ribatil khail. Ribatil khail, dan dari kuda perang yang sudah ditambatkan, persiapkan itu. Jadi kuda itu dipersiapkan untuk i'dad. Sama ada kita akan perang nanti atau tidak, pokoknya mesti ada satu kuda tambatan perang. Makanya Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin muslim illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik." Tidak ada seorang muslim pun saja melainkan wajib baginya memelihara seekor kuda untuk agama Allah jika ia sudah diberi Allah kesanggupan untuk itu. Ya. Jadi melihara kuda itu harus loh. I'dad. Ya. Ustaz, kami enggak punya kandang. Kami enggak punya apa? Gimana? Kami ada nih, alhamdulillah ada rezeki. Bisalah untuk ini. Khalas. Wakafkan kudanya. Pesantren kami termasuk pesantren menghidupkan sunnah berkuda. Wakafkan. Kita akan jadikan tunggangan anak-anak santri kita. Kita akan latih para pemuda kita untuk menunggangi kuda. Ya. Wakafkan kudanya. Ustaz, kami yang belikan kuda. Kami yang beli. Kami sebutkan, nih ada kuda bagus. Harganya sekian. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang berinfak untuk kuda, seluruh apapun yang berkaitan dengan kuda, makanan kuda, itu akan menjadi sedekah untuknya. Minuman kuda akan menjadi sedekah untuknya. La yaqbiduha, nilai sedekahnya tidak akan pernah putus dari tangannya di sisi Allah. Ibaratnya dari pagi sampai malam dia bersedekah terus. Orang yang ngasih makan kuda, orang yang ngasih minum kuda, dari pagi sampai malam itu dihitung dia bersedekah terus, enggak putus-putus. Dan dia tidak pernah menutup tangannya dari bersedekah. Apa enggak dahsyat itu? Jadi untuk diketahui, kenapa saya uraikan ini? Karena ini direkam. Nanti ini menyebar melalui YouTube. Ya, ketika ini menyebar, banyak kaum muslimin sadar. Yang mampu, yang punya harta, wajib melihara satu ekor kuda atas nama dia. Nah, supaya lepas jawaban nanti dia di hari kiamat. Kamu sudah punya kuda tambatan enggak? Rezeki kamu saya lapangkan. Nah, bagi yang mau tahu, silakan nanti bergabung dengan pesantren saya. Ustaz, saya mewakaf untuk pesantren Ustaz satu ekor kuda. Silakan. Kami terima. Dan itu adalah untuk i'dad fi sabilillah. Ya, kita akan latih para pemuda muslim, para lelaki muslim, dan seterusnya. Oke, sudah. Masalah kuda saya tutup dulu. Oh ya, tadi tiga kuda ya. Nah, kuda yang kedua adalah kuda untuk manusia. Kuda untuk manusia, kata Rasulullah, adalah kuda yang dikembangbiakkan karena hobi, karena suka, ya. Dikembangbiakkan juga untuk bisnis. Maka Allah berkahi bisnis itu, dan Allah jamin orang yang buka usaha dengan kuda, dia tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin. Jadi kalau buka usaha dengan cara beternak kuda, dia tidak akan pernah miskin. Allah akan cukupi rezekinya. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, kuda untuk setan. Kuda yang dibeli, dilatih untuk berbangga-bangga dan kebanggaan, dan untuk dipacu untuk berjudi. Ini kuda untuk setan. Ya. Nah, kita tentu saja yang nomor satu yang kita bidik, kuda untuk Allah. Di mana keberadaan kuda itu menjadi berkah untuk kita. Oke? Dan kuda sangat menyakitkan bagi saya. Sepasang suami istri dari Malaysia, ya, waktu saya ke WDO wisata dakwah Okura, dakwah berkuda. Kami waktu itu ikut training. Jadi ada sepasang suami istri, anaknya benar-benar luar biasa. Cilakanya tuh anak. Sholatnya anti. Berbagai macam dilarang agama dibuat. Orang tuanya diremehkan. Emosinya tidak terkendali. Hampir putus asa orang tua ini. Kedua orang tua ini. Akhirnya anaknya diikutkan dalam pelatihan berkuda. Mulai dari nol sampai finish selesai. 3 bulan saja. pulangnya anaknya sudah santun, sopan, sholatnya terjaga, ya. Kenapa? Ternyata duduk di atas kuda, merawat kuda, ringkikan kuda, setan-setan yang sudah banyak di tubuh itu nggak sanggup bertahan, akhirnya bertebangan seluruhnya, ya, pergi seluruhnya, tidak sanggup bertahan. Makanya, kalau ada anak-anak kita yang bandelnya minta ampun, laki-laki, katakan, kalau kamu mau masih mau menjadi anak saya, sana pergi latihan berkuda, saya tunjukkan tempatnya. Latihan berkuda selama 2 atau 3 bulan. Insya Allah dia akan berubah. Ya, pesantren kami juga akan tampung untuk pelatihan berkuda nanti. Insya Allah Ta'ala, dia akan berubah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau berwakaf kuda, ya atas nama dia, berwakaflah sekarang. Kita masih bisa menerimanya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut. Waktu berkeliaran jin, ini juga, janganlah kalian melepaskan binatang, peliharaan dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam, sehingga hitam legamnya sore, hari, Sunda atau Layung. Betul-betul hilang, karena setan-setan berkeliaran, jadi ketika maghrib sudah lewat, itu masih lewat lagi waktunya itu Pak, kira-kira setengah jam lagi, baru boleh anak-anak kita dilepaskan main keluar. Setengah jam menjelang maghrib, setengah jam setelah maghrib. Baik. Sampai saat dimana hitam legamnya sore hilang, atau sampai waktu malam tiba. Kemudian juga berikut ini, Ibnu Abbas berkata, suatu hari seekor tikus datang menyeret kain yang dipintal, kemudian dilemparkan ke hadapan Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas tikar. Kemudian kain dipintal yang dibawa tikus tadi terbakar persis sebesar uang dirham. Rasulullah SAW kemudian berkata, apabila kalian tidur, matikanlah lampunya. Karena setan seringkali berwujud seekor tikus yang membawa sesuatu yang mudah dibakar, yang ditujukan ke lampu tersebut sehingga dapat membakar kalian. Bakar rumah, bakar kasur, bakar apa. Setan nyakitin kita. Kalau sekarang bukan lampu lagi, listrik itu. Kabelnya diputus, digigit. Dia masuk ke mesin cuci kita, diputusnya ini, kemudian diadunya. Hah? Kemudian akhirnya konslet. Ada-ada aja kerjaan mereka ini, ya. Supaya rusaklah mesin kita, rugi kita kan, dibuang beli baru. Wah, itu senang dia tuh. Memang penjahat tuh makhluk. Jadi bukan ditangkap ibu. Cukup ibu ruqyah air, guna air itu percikkan ke rumah. Wahai seluruh jin dan syaitan, kalian yang ada di rumah saya keluar. Ya, ruqyah airnya. Kemudian serakkan ke seluruh rumah, termasuk kamar-kamar yang kosong. Gitu. Harus. Kita harus pandai belajar ruqyah, karena ruqyah ini adalah amalan setiap muslim. Jangan mengandalkan di ruqyah orang aja terus. Ya, kita harus pandai meruqyah diri kita sendiri. Ya? Gimana? Oh. Buka YouTube. Saya ada serial kajian tentang ruqyah. Ada 6 jam kalau enggak salah bersama saya. Jadi tentang ruqyah lengkap di situ, insyaallah. Oh enggak, bersama sambung. Tapi begini, saya berharap bisa beberapa majelis taklim nanti bergabung. Satu hari full kita adakan seminar tentang ruqyah mandiri. Satu hari full syaratnya. Dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Terserah, bergabunglah beberapa majelis taklim, ya, gabung nanti, satukan, kita ajarkan bagaimana tentang masalah ruqyah mandiri. Insya Allah, ya. Ya, bergabung beberapa majelis taklim, ya. Insya Allah, berapa orang mau. Ya, bagus, alhamdulillah. Saya ajarkan, insya Allah. Bulan depan ya, Ustaz. Masya Allah, semangat. Tapi dari pagi loh, Bu. Saya minta dari jam 8 sampai jam 5. Saya minta dari jam 8 sampai jam 5. Kenapa begitu? Karena ini adalah waktu tersingkat yang bisa saya berikan. Ya, saya biasanya memberikan ilmu ini selama 2 hari. Ya, apa? Ya, ini berat bagi ibu. Saya tahu berat bagi ibu. Makanya saya enggak pernah nawarkan untuk mengajarkan ruqyah. Ketika ada yang mau, syaratnya harus diikuti. Setidak-tidaknya ikuti saya seharian. Dari jam 8 sampai jam 5. Maka dia akan mengetahui benteng-benteng gaib. Ya, membentengi rumah, membentengi anu, menyembuhkan anak yang kena gangguan jin segala macamnya. Ya, Bapak Ibu, saya malam tadi ini masih sakit. Ibu tahu enggak? Mungkin orang yang tahu di sini adalah Ibu Ibu Mona Hasan juga ada ya, juga ikut mendoakan saya. Banyak beberapa ibu-ibu yang udah tahu gitu kan, grup kita ya Bu ya, di Belitung, ini grup Lujatu Belitung, itu semuanya tahu. Saya sakit sampai guling-guling di atas tempat tidur, tapi guling-guling seperti orang sedang perang begitu. Kemudian saya diruqyah oleh anak-anak saya, lalu istri saya meruqyah saya ya. Kemudian saya minum obat-obatan yang sudah diruqyah, lalu saya katakan kepada diri saya sendiri, kamu wahai jin dan syaitan yang ada di tubuh saya, jangan kamu harap saya mengalah dengan kamu ya, kamu keluar dari tubuh saya, kamu keluar, kamu hanya akan babak belur dan menderita di tubuh saya. Ketika saya katakan begitu dengan sangat yakin, Bapak Ibu yang kami muliakan, kejadian maghrib isya adalah kejadian yang paling berat. Selepas isya saya sudah mulai agak ringan. Saya panggil anak-anak saya katakan, jazakumullah khairan ya, sudah doakan papa, sudah bantu ruqyah papa. Bapak Ibu, alhamdulillah saya jadi hanya dalam jam 10 malam saya sudah sembuh. Istri saya mengatakan, ini kayak gak masuk akal dah. Kayak itu udah tadi katanya kan, udah sembuh kayak gini. Sehingga subuh saya pastikan jam 3 sudah berangkat lagi ke Jakarta. Awalnya saya yakin saya tidak akan bisa berangkat ke Jakarta. Tapi saya tahu ini kejahatan setan. Nah, coba kalau kita mampu memiliki ilmu yang seperti ini. Gak ada penyakit yang mampu bertahan lama. Karena rata-rata penyakit itu insya Allah akan sembuh kalau ketemu dengan obatnya. Nah, penyembuh yang terkuat melebihi obat-obat yang ada adalah Al-Quran. Oke ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi saya menyampaikan begitu. Jadi enggak tidak hanya 2 jam begitu ya, 3 jam begitu. Oleh karenanya saya tidak menawarkan. Kalau mau melihat silakan lihat di YouTube ya. Di YouTube situ ada kajian saya tentang ruqyah. Dan saya juga mengajarkan cara membuat ramuan ruqyah penghancur sihir dan gangguan jin dan syaitan. Saya ajarkan di situ terbuka, enggak ada ilmu yang tertutup. Saya ajarkan. Ya? Ya, yang bersemangat. Mungkin bisa dikelola kali yang mau ya, dikelola, gabunglah sekian majelis taklim yang maunya. Yang mau, silakan. Sabtu Minggu umpamanya diambil hari kan. Oke. Kita lanjut. Kita sampai jam berapa? Habis ya? Hah? Sudah asar ya. Waktu asar jam berapa? Ah, alhamdulillah. Kalau gitu kita buka sesi tanya jawab sekarang. Silakan Bu. Udah azan. Insya Allah kita lanjutkan. Paling lama setengah jam lagi setelah asar. Paling lama ya. Ya, sama-sama. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau rumah kita ada beberapa kamar yang kadang karena tugas keluar atau anaknya kemana jadi kosong? Apa kita cukup dengan bismillah buka pintunya tiap hari atau dengan membuka semua pintu terus kita baca Qur'an yang agak? Baik, terima kasih. Semua ruangan. Baik, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan ketika rumah kita ada kamar-kamarnya yang kosong karena anak-anak kita pergi kuliah atau apalah gitu kan. Apakah rumah itu cukup kita buka saja kamarnya, kamar-kamar itu kita buka saja pintunya. Saran saya begini, kamar-kamar tersebut idealnya segera diisi. Idealnya mungkin suruh ponakan kita tinggal di sana atau siapa ya, atau buka jadi kos-kosan yang orang amanah lah. Baik, intinya itu kamar tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau terpaksa kondisinya seperti itu, maka buka selalu pintu kamarnya. Buka pintu kamarnya di siang hari. Diperlakukan dia seperti rumah. Waktu petang tutup pintunya, tutup jendelanya. Siang buka dan bersihkan terus. Dan disiapkan air, pokoknya air satu baskom, satu ember atau satu galon air yang sudah diruqyah. Setelah itu sekali seminggu air itu dipercikkan. Jadi dibersihkan terus, dibuka, tutup maghrib pagi dan petang ditutup lagi gitu kan. Lakukan seperti itu terus. kemudian sekali seminggu percikkan terus air ruqyah itu di sana. Insyaallah ini akan juga menjadikan syaitan masih menyadari bahwa tempat ini masih dijaga, dirawat dan dihuni. Silakan yang lain. Heeh. Iya, enggak apa-apa. Ya, ditaruh bawang putih. Ingat kita film-film vampir ya. Film Dracula. tidak. Itu benda-benda tidak akan menakutkan bagi jin dan syaitan. Ya, tidak akan menakutkan buat mereka. Yang ditakutkan oleh mereka itu jelas adalah imannya Ahlul Bait. Ahli bait ini mereka orang beriman, mereka menghidupkan amal soleh di rumah itu. Ini yang mereka takutkan, bukan bawang putih. Ya, dan juga memang daun bidara ini adalah daun yang sangat ditakuti oleh jin dan syaitan. Tapi percuma saja taruh daun bidara satu rumah pun, dipagari rumah itu dengan tumbuh-tumbuhan daun bidara pun enggak akan ditakutkan oleh jin dan syaitan selama ahli rumah itu jahil tentang agama. Melakukan dosa dan maksiat percuma saja. Ya, jadi memang intinya memang ada pada ahlil bait. Iya kan? Kita pelihara benda, kita simpan benda macam itu. Anjing masuk ke rumah. Hah? Foto-foto lukisan kita biarkan dipajang di mana-mana. Iyalah. Ya, di atas dulu satu, Bu, silakan. Pemburu setan itu seluruhnya orang yang perlu diruqyah. Itu aja jawabannya. Ya. Tadi kalau orang mengaku bisa lihat setan, itu apa aja kemungkinannya? Satu di antara dua, dia bohong. Atau yang kedua, di tubuhnya sudah ada jin. Silakan Bu yang di bawah. Sebentar. Bisa ruqyah sendiri. Maka jangan mengandalkan diruqyah orang. Enggak, maksudnya bisa kita ngajarin apa-apa aja untuk meruqyah air yang buat dipercikin. Sebentar, yang di bawah mau bertanya dulu ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tahapan-tahapan untuk bacaan ruqyah itu apa aja? Apa dari tahapan-tahapannya, apa dari awal sampai akhir? Terus yang kedua, kemarin saya ikutin training di Masjid Istiqlal tentang apa namanya? Alam bawah sadar. Tapi saya dengar setelah itu banyak yang setelah itu bisa menyembuhkan orang, bisa melihat makhluk halus, tapi itu capnya apa? Itu jelas dari setan itu. Habis itu dia bisa melihat makhluk gaib atau semacamnya, jelas itu dari setan. Malah menyesatkan itu, Bu. Malah menyesatkan. Jadi tahapan-tahapan untuk meruqyah sebenarnya tidak sulit. Dianjurkan kita dalam keadaan sudah bersuci. Karena ruqyah itu pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dan meminta bantuan pertolongan dari Allah agar jin dan syaitan yang mengganggu dan menyakiti enyah dari tubuh kita atau dari pasien. Ya. Kemudian yang kedua, upayakan yang akan kita ruqyah juga seperti itu, suci, dalam keadaan sudah bersuci. Walaupun dia umpamanya sedang haid, istri kita umpamanya, ya kan? Sudah jadi berwudu. Ya. Kemudian setelah itu mulailah dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan kalau dapat, ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat itu disebut dengan salat sunat hajat. Kita hajatnya kepada Allah mohon disembuhkan atau dilepaskan dari penggangguan. Habis itu doa seperti biasa, doa kepada Allah agar ruqyah kita diberkahi oleh Allah. Lalu menghadaplah ke arah kiblat. Jadi kalau pasien kita itu di sini, kepalanya sebelah kanan. Ya. Kita menghadapnya kiblat, anggaplah kiblat itu ke sana ya. Kita menghadap ke sana. Pasien kita kepalanya sebelah kanan dari kita, ya. Dimana kalau kita perintahkan dia mereng adab, ngadap ke arah kiblat, langsung lambung kanannya yang dihimpit. Sesuai dengan sunnah tidur ya. Nah, kemudian setelah itu mulai membaca doa ruqyah, doa muqaddimah ruqyah, yaitu bismillahirqika, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dzika. Ini doa muqaddimah ruqyah yang dibacakan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirqika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfika, bismillahirqika. Perlu saya tulis? Ya, kan bisa direkam. Bismillahirqika. Nah, ini terlalu berat, saya angkat. Bismillahirqika. Apa? Ah. Lihat ini. Bismillahirqika, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dzika, yang menyakiti engkau, wa min syarri, dan dari segala kejahatan, kulli nafsin, seluruh jiwa-jiwa yang jahat, jiwa-jiwa yang gelap, maksudnya jin dan syaitan ya. Aw ainin hasid, atau tatapan mata yang dengki. Ain. Allah yashfik, Allah lah yang menyembuhkan engkau. Bismillahirqik, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Baca ini 3 kali. Okay. Baca ini 3 kali. Bismillahirqika min kulli syai'in yu'dzik, dengan nama Allah aku meruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakiti engkau, wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dan dari kejahatan segala jiwa-jiwa yang jahat, atau ainin hasid, tatapan mata yang dengki. Allah yashfik, Allah lah yang pasti menyembuhkan engkau. Bismillahirqik, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Baca itu. Nah, setelah baca ini, lanjutkan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kemudian baca ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghith. Setelah itu berikan instruksi. Berikan instruksi. Wahai penyakit yang ada di tubuh hamba Allah ini, yang ada di tubuh manusia ini, yang ada di tubuh istri saya, yang ada di tubuh anak saya, wahai penyakit, kamu adalah makhluk Allah. Saya bacakan kalamullah berikut ini sebagai instruksi bagi kamu agar kamu meninggalkan tubuh orang ini. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah. Saya perintahkan kamu keluar. Hai kamu jin dan syaitan. Ketika kita bicara tentang jin dan syaitan, suaranya seperti membentak. Hai kamu jin dan syaitan, dengan nama Allah saya perintahkan kamu keluar. Keluar dari tubuh orang ini. Keluar kamu dari tempat mana saja yang mudah. Silahkan kamu keluar dari hidung, dari mulut orang ini, dari telinganya, dari duburnya, dari pori-porinya, dari manapun yang enak. Tapi jangan kamu menyakitinya ketika kamu keluar. Dan jangan pernah kembali. Jadi instruksi, ya. Kalau ini suaranya tegas. Kalau penyakit dan disuruh keluar, cukup dengan bahasa seperti tadi ya. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah, saya perintahkan kamu keluar. Ayat-ayat Allah sini saya bacakan untuk memerintahkan kamu keluar. Keluar. Itu saja. Tapi kalau jin dan syaitan, hai jin dan syaitan. Lihat, nadanya mulai tinggi. Dan kita perintahkan dia keluar. Kamu keluar. Tegas, kamu keluar. Setelah itu, katakan kepadanya, ayat-ayat ini saya bacakan untuk mengusir kamu. Saya tidak berniat untuk menyakiti atau apalagi membunuh kamu. Tapi jika kamu bertahan, saya tidak mau peduli dan tidak peduli dengan apa yang akan menimpa kamu. Apakah kamu terbakar? Dan sudah banyak yang sudah terbakar. Apakah kamu cedera cacat? Sudah banyak yang cedera cacat. Apakah kamu mati? Bukan urusan saya. Karena kamu sudah saya suruh keluar, baik-baik. Nah, mulai baca ayat. Ya, gitu aja ya. Mulai baca ayat. Berapa lama ayat dibaca? Makin lama Bapak Ibu membaca ayat, makin bagus. Makin banyak pahala Bapak Ibu. Iyalah. Ya, maksudnya kita baca aja surah Al-Baqarah, umpamanya kan. Iya, pokoknya Ibu mau buka Al-Quran, meruqyah, enggak ada masalah. Ya, buka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, ruqyah itu harus dengan suara yang dijahar. Kalau ibu suaranya jahar yang distandarkan untuk wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah keras-keras. Ya, kalau kami diperintahkan seperti imam dalam salat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau laki-laki yang baca. Ya. Begitu caranya. Artik. Artika. Dah. Dah selesai pertanyaannya? Ada yang lain? Imannya seperti kayak ini apa empat gitu. Kenapa tidak? Karena yang dahsyat itu adalah ayat. Ibu harus ingat itu semua. Ibu kan orang Islam kan? Iya. Iya. Selama orang Islam kita baca tuh ayat. Yang hebat itu ayat. Bukan kita. Bukan ustaz. Percuma, ustaz pun baca, tapi, maaf, kalau ustaznya baca, tapi ustaznya sesat. Percuma aja. Yang penting kita, insya Allah, orangnya dah di atas ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nggak ada masalah. Ibu, saya bacakan kisah seorang mahasiswi di Jawa Barat. Dia nol. Baca Qur'annya nggak ngerti. Jangankan baca Qur'an. Mungkin seumur hidup tak ada dia baca Qur'an, tak enggak. Jadi ketika dia mengalami sakit yang berat, udah putus asa, tumornya muncul di tubuhnya dalam bentuk yang mengerikan. Akhirnya dia mengikuti pelatihan ruqyah selama 2 hari. dan dia praktekkan ke dirinya sendiri. Caranya gimana, Ibu tahu nggak? Dia dengarkan ayat ruqyah, kemudian dia catat dengan tulisan Latin, apa namanya? Tulisan Latin. Itu aja yang dibacanya. Udah pasti salah nggak itu? Pasti salah lah. Antara so dengan sin udah susah bedakan. Shin dengan, ya udah susah bedakan lah pokoknya itu. Ya, nah, intinya dia baca karena dia yakin. Lalu dia teruskan kepada dirinya. Yang segede ini diusap sambil membacakan. Hanya dalam 4 bulan, Bu, udah mengecil sebesar kelereng. Akhirnya hilang. Baru dia setelah itu hilang penyakitnya, baru dia belajar ngaji, belajar dari Iqra. Nah, setelah dia pandai baca dari Iqra dan dia pandai baca Al-Qur'an, sekarang di Jawa Barat dia termasuk peruqyah wanita yang tangguh. Dia mulai dari nol loh. Ya. Yeah. Jadi dia sembuh dulu. Dia sembuh dulu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Selain ruqyah. Masih ruqyah. Dari bawah boleh? Iya, dari bawah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Itu kayak mainan anak-anak gitu yang meski kayak obot-obotan gitu. Lego. Bukan yang kayak anu itu ya, apa tuh? Lego pasang-pasangan gitu. Ya, itu enggak ada masalah kan, Bu? Ya, itu gitu, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, enggak ada masalah, Bu. Karena robot itu bukan termasuk makhluk Allah. Itu kan hanya kreasi manusia. Iya. Yeah. Lukisan gimana? Lukisan memang tidak boleh. Melukis pelukis sendiri juga dilaknat oleh Allah. Ya, yeah. Dan pelukis ini akan sengsara nanti di akhirat. Penghasilannya haram. Tadi mengenai kesombongan, maksudnya katanya orang nggak boleh, kalau sendiri nggak boleh terlalu banyak melamun. Ustaz, kalau meruqyah itu apa harus ada orang ya, Ustaz? Iyalah. Ruqyah ini Ibu wajib ada, ibaratnya Ibu membidik. Sasaran kan harus ada, Bu. Kalau dari jauh bukan ruqyah lagi, namanya mendoakan. Ya, kalau dekat, nah, itu baru namanya meruqyah. Boleh pakai handphone. Ya. Boleh. Saya meruqyah putra saya. Ternyata putra saya diganggu. Ya. Saya meruqyah waktu itu saya sedang ada di Pondok Pesantren Ish Karima Tawangmangu, ya. Jadi putra saya dapat keterangan dari istri bahwa sebelum dia sakit dia melihat semacam ada genderuwo tinggi besar hitam. Kemudian setelah itu dia sakit. Kemudian nafasnya sesak. Saya katakan, mana berikan HP ini kepada dia. Maka Umar, iya Pak, sakit ya nak ya, iya Pak. Dengarin papa baik-baik ya, papa meruqyah Umar dengan ayat-ayat. Iya Pak. Dia dengarkan baik-baik. Tahu enggak ketika saya baca itu dia muntah-muntah. Ya, muntah-muntah. Wah, wah, dan dia merasa panas ya. Nah, setelah itu baru lapang. Jadi ternyata meruqyah melalui HP juga oke. Sekali lagi adalah dahsyatnya Al-Qur'an. Ya, dan Al-Qur'an kalau diniatkan untuk ruqyah. Baik. Begini dulu, orang ini mau sadar enggak gitu. Kalau dia sendiri memang enggak mau sadar, ngapain juga ngeruqyah dia. Ya, makanya diberikan pengertian, kamu ini udah salah jalan hidup kamu. Mau jadi orang benar enggak? Kalau dia mau berarti dia membukakan diri untuk membukakan pintu untuk dirinya. Baru enak ngeruqyahnya, Bu, kita usir setannya, kemudian kuatkan imannya dengan cara menancapkan ilmu-ilmu yang sahih kepadanya. Tapi kalau dia sendiri tidak punya minat, ngapain kita harus memaksakan diri, toh dia sendiri nafsunya enggak mau. Bu, yang diruqyah itu cuma setan loh ya, Bu ya. Yang bisa lari itu. Nafsu enggak akan bisa lari. Dan nafsu tidak akan ngaruh dengan ruqyah. Perlu diingat itu. Nafsu itu enggak akan ngaruh dengan ruqyah. Jadi kalau ada suami hobinya zina, maaf nih. Suaminya hobinya zina. Maka kalau saatnya kita ruqyah, oke. Okay. setan hobi zina itu hilang dari dirinya, tapi nafsunya sendiri juga sudah kecanduan zina. Ya berarti memang harus dibekali orang ini dengan pengilmuan yang kuat. Ya, sehingga iman itu tertancap di hatinya. Ya. Ya, silakan. Apa itu? Kepribadian ganda apa? Iya. Yeah. Nah itu kalau dari posisinya sekarang saya kasih obat dia sepanjang dia minum obat itu kita masih bisa mengontrol dia. Tapi kalau saya sudah 2-3 hari nggak minum obat, nah itu tuh. Obatnya obat kimia pasti. Iya. Ya, insya Allah makin lama makin hancur. Iya. Jadi obat kimia ini rata-rata dari bahan-bahan yang haram. Rata-rata nggak ada obat kimia yang ada label halal, itu jelas nggak ada. Kemudian apa dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, Inna Allah la yaj'al shifa umati min haram. Allah tak akan jadikan sembuhnya umatku dari yang haram. Tak akan sembuh tu, bu. Makin lama makin hancur. Jadi bagaimana? Serang bertubi-tubi dengan pengobatan yang diturunkan dari langit. Itu ada tiga. Dan itu bersamaan. Serentak. Dengan herbal-herbal Islam. Kemudian yang kedua dengan bekam. Dan yang ketiga dengan ruqyah. Serang sekaligus. Kalau bisa difokuskan satu minggu atau satu bulan saja atau 40 hari sembuh insya Allah Taala. Tapi tiap hari, ya herbal Islam, kemudian bekam dan ruqyah, serang secara serentak bertiga, ketiga ini herbalnya terus dikonsumsikan ke dia, hentikan sama sekali obat kimia, kemudian bekam terus rutin, bekam di titik yang berbeda-beda dari tubuhnya, bekam terus bekam. Kemudian apanya? Di tempat yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda-beda. Ya, tiap hari tapi di tempat yang berbeda-beda. Pokoknya hari ini khusus kepala saja. Besok dada, besoknya lagi punggung, besoknya lagi tangan, besoknya lagi kaki. Besoknya lagi pokoknya berganti-ganti. Sehingga satu tempat yang sama mungkin didatangi sekali seminggu. Gitu. Ya, dan herbal. Herbal yang paling kuat itu adalah zaitun, madu, Habatus Sauda, ya, ini yang paling kuat dan rutinkan itu. Ada herbal lain yang kita anjurkan. Mungkin begitu ya. Ya. Sudah, ibu-ibu yang di atas masih ada pertanyaan? Habis? Habis. Iya. Iya. Iya, kenapa tidak? Orang-orang kesurupan massal itu karena jiwa mereka seluruhnya dalam keadaan takut, dalam keadaan kosong. Orang kalau ngomong gitu kan bengong semua kan? Bengong semua. Ada yang ketakutan, ada yang bengong. Itu seluruhnya adalah pintu-pintu syaitan. Ya, seluruhnya adalah pintu-pintu. Iya. Baik, hamba-hamba Allah sekalian. Dan saat itu sebenarnya meruqyahnya harus meruqyah satu sekolah. Habis itu sekolahnya langsung diruqyah. Iya, memang banyak. Biasanya di sekolah-sekolah umumnya, apalagi zaman sekarang, banyak maksiat yang dibuat. Khususnya pergaulan bebas lelaki, wanita. Itu sangat banyak di sekolah-sekolah. Pegang-pegangan sana-sini, sentuhan-sentuhan sana-sini, zina sana-sini. Ya. Belum lagi nanti barang narkoba juga menyebar di sekolah. Ya, dan sebagainya, terlalu banyak maksiat yang dibuat di sana. Ya. Oh, harga kuda di atas juga barusan nanya tadi, berapa harga kudanya? Saya katakan harga kuda standar yang tinggi besar dan itu sudah bisa ditunggangi dari 25 sampai 40 kita sudah dapatkan yang bagus. Kita insya Allah sudah dapatkan yang bagus. Dan itu yang kita beli adalah yang mantan kuda pacu. Nah, yang mantan kuda pacu. Berarti kan kuda udah terlatih kan? Ya. Enggak, kami bisa menyeleksi umur. Kami bisa menyeleksi umur. Ya. Dan kami sudah ada tenaga-tenaga yang memang ahli menangani kuda. Ya. Dan kuda ini kalau sudah di tangan kita, kita jadikan ajang tempat latihan kaum muslimin dan muslimah. Insyaallah. Apa? Kenapa? Berapa hari? Loh. Dari harga 25 sampai harga 40. Kadang-kadang dia matikan di harga 35. Enggak mau bergerak di bawah itu. Ya. Ada satu kuda yang paling bagus sekarang ini yang saya temukan, nama kudanya Mahameru. Tinggi besar, gagah, kakinya kekar dan kokoh. Sayangnya tidak hitam, tetapi sangat kuat. Kuda ini saya netes air liur ngelihatnya, tapi dia tidak mau berkurang dari harga 50. Dia tidak mau kurang dari harga itu. Baik. Kudanya ada di posisi di Bukit Tinggi sekarang, kota Bukit Tinggi. Udah pernah ya Bu ya? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau Ibu datang ke Pekumbuh, silahkan berkunjung ke pesantren kami dan nikmati kuda. Silahkan nikmati kuda. Cuma kuda kita masih 2 ekor yang bisa ditunggangi sekarang. Baik, demikian saja dari saya. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.